قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa hadir di tempat yang mulia ini, bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Tapi maaf, saya hari ini enggak pakai bahasa Inggris ya. Teman-teman yang mudah-mudahan nanti di akhirat termasuk golongan kedua dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Yaitu anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat panitia yang udah selama 2 hari, bahkan mungkin kalau persiapannya sudah lebih dari 2 hari, udah seminggu menghabiskan waktunya, tenaga, pikiran, bahkan sampai baper-baperan untuk bisa terlaksananya kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan panitia secara khusus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dibangkitkan bersama Ashabul Kahfi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala mencatat nama kita, dan mudah-mudahan nama kita bisa viral di langit. Kalau ada orang yang ketika ngeposting sesuatu viral di bumi, maka saat kita memposting diri kita dalam majelis ilmu, insyaallah postingan kita itu akan viral di langit. Gimana viral di langit? Pernah dengar? Belum. Istilah baru. Hadisnya sih sebetulnya hadis yang populer, bahwa ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, aku cinta kepada fulan." Dan Allah menyebutkan nama hamba itu, kecuali kalau namanya nama yang tidak diizinkan dalam agama. Misalnya namanya kalau cewek Dewi. Ini namanya tidak masalah di KTP, tapi panggilannya mesti diganti dengan panggilan yang bisa viral di langit. Karena ada nama-nama yang tidak boleh dipakai oleh seorang mukmin, walaupun mungkin di kita itu sesuatu yang wajar. Nama berhala misalnya, namanya Tuhan. Nah, ini Ibu enggak boleh ya. Ada juga yang namanya Iblis misalnya. Red Devil. Red Devil. Ada juga yang namanya, "Mas, namanya siapa?" Fir'aun misalnya. Itu gak boleh. Sehingga gak bakalan viral itu madi langit. Sehingga Nabi ketika ada sahabat yang masuk Islam namanya aneh, termasuk yang kemarin diceritakan oleh Ustadz Rifki, namanya Abdul Uzza, diganti menjadi Abdullah. Ada sahabat namanya kutu pada hewan ternak. Namanya kutu pada hewan ternak. Sehingga ketika dia masuk Islam diganti menjadi Amru, yang artinya bahagia. Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, aku cinta kepada si fulan." Maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berkata kepada semua malaikat di langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan dan aku mencintai fulan, maka cintailah dia." Sehingga seluruh malaikat di langit mencintainya. Kemudian malaikat masuk ke dalam surga-surga dan mengatakan, "Sesungguhnya kami mencintai fulan, maka cintailah dia." Sehingga seluruh penduduk di dalam surga itu mencintainya. Lalu malaikat turun ke bumi mengatakan, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan. Dan Jibril pun mencintainya, kami pun mencintainya, langit pun mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga semua makhluk di bumi mencintai dia, kecuali hanya jin dan manusia yang tidak memahami ucapan dan pembicaraan ini. Ini namanya viral di langit. Sehingga tiba-tiba followers dia nambah banyak. Jadi tiba-tiba followersnya 500 ribu. Siapa aja? Malaikat. Ketika dia masuk ke dalam majelis ilmu, yang pertama nge-like Jibril. Wes, dapat like dari Jibril gitu. Sampai akhirnya malaikat bukan hanya memberi like, tapi ngasih komen. Dan komennya malaikat tahu apa? Allahummaghfirlahu warham. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Semua malaikat mengkomentari, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga ketika Allah lihat, ternyata komen dan like-nya itu puluhan ribu. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun meridhoinya. Ini salah satu selebgram langit. Siapa selebgram langit? Anak muda yang rajin hadir dalam majelis ilmu. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk salah satu selebgram langit dengan followers minimal 70 ribu malaikat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita membahas keep the faith. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa disebut dengan istilah ats-tsiqah billah. Kalau dalam bahasa Arab bisa disebut dengan istilah ats-tsiqah billah. Dan mungkin dampak dari ats-tsiqah billah itu nanti istiqomah. Sebelum kita membahas tentang keep the faith atau ats-tsiqah billah, kalau dalam bahasa sederhananya ats-tsiqah billah itu udah percaya aja sama Allah gitu. Kalau dalam bahasa sederhananya udah percaya aja sama Allah, udah serahin aja sama Allah, udah wales aja kalau udah urusannya dengan Allah. Itu arti keep the faith dalam bahasa Arab ats-tsiqah billah. Sebelumnya saya pengen ini kita santai aja ya. Enggak usah pakai bahasa resmi. Saya ya, agak kaku kalau pakai bahasa resmi. Iya, nyantai aja, Tat. Nyantai aja ya. Pakai bahasa planet. saya pengen baca Al-Qur'an satu paragraf dulu. Mungkin teman-teman yang punya aplikasi mushaf di dalam handphonenya bisa coba buka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas surat 28. Saya akan baca ayat 7 sampai ayat 13. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 7 sampai 13. Atau kita bacanya barengan ya. Saya baca dulu, udah gitu teman-teman mengikuti biar semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ya, coba kita perhatikan terjemahannya. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, jangan pula kamu bersedih, karena sesungguhnya kami pasti akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya termasuk salah satu di antara para utusan. Lalu dipungutlah bayi itu oleh keluarga Fir'aun yang menjadi akibat dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia menjadi penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita angkat menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari. Lalu menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia membongkar rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang yakin kepada janji Allah. Berkatalah ibu Musa kepada saudari Musa, carilah berita tentang dia. Maka terlihatlah olehnya Musa dari kejauhan, sedang mereka tidak menyadari keberadaannya. Lalu kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudari Musa, maukah kalian aku tunjukkan keluarga yang akan memeliharanya untuk kalian, dan mereka akan berlaku baik kepadanya? Maka kami kembalikan Musa kepada ibundanya, supaya menjadi senang hatinya dan tidak lagi berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Shadaqallahu al-azim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ibu Musa ini adalah salah satu contoh tentang orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah 'aqibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh, dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi gak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua, kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita gak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya ustad, kadang-kadang ngecewain. Ustad, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah ustad, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu. Transparan, Tat. Transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari? Belum. Besar dan sayu, tapi gak belok. Belok apa deh? Sudah pernah lihat, Ustaz? Ada di rumah saya. Oh iya. Nah, ini kriterianya. Terus kata ustaz, "Ah, kalau yang kayak gitu, ustaz juga mau gitu ya." Akhirnya pas ketemu ustaznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia, Tapi kalau mak comblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa dengan kriteria apapun. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, dah tenang aja ada Allah, itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayyi'akallahu idzan. Itu pasti Allah enggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Apaan tuh? Kan dia bingung. Mending kita terjemahin aja. Enggak harus persis kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Karena kalau kita baca hadis ada tambahan lagi tuh. Kata Nabi kepada Abu Bakr, "Ma dhannuka bisnain? Allahu tsalithuhuma." Ya Abu Bakr, kenapa kamu berpikir kita cuma berdua padahal Allah yang ketiga? Kalau dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita Wallace bro. Wallace, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayyi'anallahu idzan. Pasti Allah enggak akan ngecewain. Coba teman-teman bayangin, Nabi itu udah ikhtiar habis-habisan. Ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau tidak langsung menuju ke arah Madinah, tetapi malah menuju ke arah yang berlawanan dengan kota Madinah untuk menghindari pengejaran dari orang-orang kafir Quraisy. Yang kemudian beliau menginap beberapa malam di dalam Gua Tsur. Sebetulnya kalau mau disebut lebih pantas bukan gua, tetapi lubang, karena kecil sekali. Dan kemudian beliau meminta tolong kepada keluarga Abu Bakar untuk membawakan makanan setiap hari, yang waktu itu dibawa oleh Asma bintu Abi Bakr yang sedang hamil 7 bulan. Naik turun gunung untuk bawa makanan kepada Rasulullah. Kemudian anak laki-laki Abu Bakar menghilangkan jejak dan mencari berita. Ikhtiar yang udah maksimal. Tapi qadarullah, ketahuan juga. Ada pembaca jejak yang tahu ternyata Muhammad bukan menuju ke arah kota Madinah, tetapi berlawanan, sehingga mereka mengejar Rasulullah sampai di mulut gua. Di sini ada pelajaran, gimana pun hebatnya ikhtiar kita, selalu ada celah untuk bisa gagal. Walaupun tetap kita harus berikhtiar, tetapi tidak akan pernah sempurna dengan hanya ikhtiar logika kita. Akhirnya musuh berada tepat di mulut gua, yang kemudian kalau ada sebuah riwayat hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan ini riwayat yang kurang kuat, bahwa ada laba-laba membuat sarang di mulut gua sehingga orang-orang berpikir gak mungkin manusia masuk tanpa merusak sarang laba-laba. Ada lagi hadis yang mengatakan ada merpati yang membuat sarangnya juga di mulut gua, gak mungkin orang masuk tanpa merusak sarang merpati, dan seterusnya. Tetapi di atas semua itu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan pandangan mereka tidak mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ketika mereka berada tepat di mulut gua, kalau mereka mau ngelihat ke bawah sedikit saja melongo, itu sudah kelihatan Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi Allah palingkan wajah mereka. Mereka melihat ke seluruh penjuru kecuali ke bawah kaki mereka. Sampai Abu Bakar udah khawatir sekali. Kalau bahasa kita mungkin udah galau berat nih. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke bawah ini pasti kita ketahuan. Abu Bakar tidak takut kepada mereka. Abu Bakar khawatir terhadap keselamatan kekasih beliau, yaitu Rasulullah. Bukan Abu Bakar yang penakut, apalagi Rasulullah. Hanya khawatir terhadap Rasulullah, jangan-jangan kan kalau ketahuan Rasulullah akan disakiti. Dan Abu Bakar gak rela banget Rasulullah ada yang menyakitinya. Sehingga Abu Bakar galau berat, khawatir sekali. Dan dengan tenang Nabi mengatakan, "Ma dhannuka bitsnain ya Abu Bakar? Kenapa kamu pikir kita hanya berdua? Allahu tsalitsuhuma. La tahzan, innallaha ma'ana." Dengan kalimat itu, akhirnya musuh tidak melihat ke arah mereka dan Allah berikan keselamatan bagi mereka. Ini kalau kita bersandar kepada Allah. Setelah selesai Rasulullah dan Abu Bakar menginap beberapa malam di Gua Tsur, lalu melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, ternyata pengejaran terhadap Rasulullah itu belum selesai, belum berhenti. Muncullah seorang pembaca jejak baru, namanya Suraqah bin Malik. Masih kafir, dan dia mengejar hadiah 100 ekor onta dari Abu Jahal kalau dia dapat membawa pulang Muhammad hidup atau mati. 100 ekor onta. Teman-teman tahu harga 1 ekor onta? 1 ekor onta itu kalau onta yang dipakai berdagang, bukan onta yang dipakai nyembelih. Kalau yang dipakai nyembelih paling 40 juta, 50 juta. Kalau yang dipakai untuk perjalanan berdagang, 1 ekornya itu 300 juta. 1 ekor ontanya 300 juta, jadi puluhan miliar. Sehingga orang Arab di Saudi, di Irak, di Emirates dengan menjual 2 ekor onta atau 3 ekor onta, mereka bisa beli Alphard. Jadi biasa bagi mereka, jual 10 ekor onta beli Ferrari. Kalau kita nabung sampai meninggal akhirnya jadi warisan, ditabung lagi gak dapat-dapat. Jual kambing, jual sapi, jual segala macam, karena onta itu harganya mahal, apalagi onta merah bisa sampai 700 juta. Kalau yang di Dubai itu sering diperlombakan, itu onta-onta yang berkualitas, itu satu ekornya bisa di atas 1 miliar. Kuda aja bisa sampai 3 miliar ya. Makanya Abu Jahal menawarkan, siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati, saya kasih 100 ekor onta yang terbaik. Akhirnya Suraqah bin Malik semangat mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca jejak di setiap penjuru padang pasir. Karena dia berpengalaman membaca jejak, dia lihat langit, dia lihat pasir yang terbang gara-gara ada orang yang berjalan cepat di padang pasir, dia lihat merpati, dia lihat alam. Akhirnya dia menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Ketemu. Begitu sudah dekat, kemudian tiba-tiba dengan takdir Allah, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Kuda yang ditunggangi oleh Suraqah terperosok dan jatuh. Kemudian Suraqah bangkit, naik lagi ke atas kudanya, dan kudanya tidak mau berjalan. Dia, kuda itu seperti melawan, sehingga Suraqah jatuh sampai 3 kali. Allah ala kulli syai'in qadir. Serahin sama Allah. Akhirnya Suraqah berjalan kaki, gak menyerah. Kudanya gak mau jalan, dia gak pundung, dia gak menyerah. Akhirnya dia jalan kaki. Dia kejar Rasulullah dengan berjalan kaki. Setelah mendekat kepada Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Ya Suraqah, bagaimana pendapat kamu kalau kamu memakai pakaian khusus Raja Persia?" Kata dia, "Pakaian Raja Persia?" "Ya," kata Rasulullah. Mau, kata Suraqah. Kata Rasulullah, "Kalau begitu halaulah orang-orang yang ingin mengejar kami. Kelak kamu akan memakai pakaian Persia, Raja Persia." Sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati manusia. Yang tadi marah kepada Rasulullah, benci kepada Rasulullah, ingin mengambil keuntungan dari menangkap Rasulullah, Allah balikan hatinya, tiba-tiba menjadi pendukung Rasulullah SAW. Walaupun belum beriman, tapi dia mendukung Rasulullah. Dia lupa dengan 100 ekor unta. Coba bayangkan secara logis, 100 ekor unta itu sudah jelas. Yang menawarkannya Abu Jahal, orang paling kaya di Mekah. Sedangkan pakaian Persia yang nawarinya seorang laki-laki yang bahkan dari kampung halamannya aja terusir. Dan bagaimana dia akan berikan jubahnya Raja Persia kecuali dengan cara menaklukkan negeri Persia? Dan bagaimana dia akan menaklukkan Persia sedangkan di rumahnya aja, di kampungnya aja dia dalam keadaan lemah dan terusir? Ini kan gak logis. Kok bisa Suraqah percaya sama Muhammad yang dalam keadaan terusir, memberi janji yang aneh, tapi dia meninggalkan janji-janji Abu Jahal 100 ekor unta yang paling realistis. Ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sebagai bukti Rasulullah itu benar-benar al-amin as-sadiqul masduq, orang yang selalu dipercaya bahkan oleh musuhnya. Surakah lebih percaya kepada Nabi walaupun Nabi terusir dengan janji yang aneh itu daripada kepada Abu Jahal yang realistis. Sehingga akhirnya Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar sampai di Madinah. Selang beberapa tahun setelah Nabi SAW wafat, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, akhirnya Islam berhasil membebaskan Persia dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang zalim di sana. Lalu salah satu ghanimah harta yang dibawa dalam peperangan itu adalah jubahnya Raja Persia, dibawa ke Madinah. Ketika jubah Raja Persia sampai di Madinah diserahkan kepada Umar, Umar teringat dengan janji Nabi, sehingga Umar bertanya, "Aina Surakah?" Di mana Surakah bin Malik? Ternyata Surakah sudah masuk Islam. Kemudian dia datang, "Saya ya Amirul Mukminin, saya Surakah, udah tua dia." Kata Umar, "Ya Surakah, masih ingat dengan janji Rasulullah kepadamu?" Surakah bingung, janji yang mana? Dia udah lupa dengan janji Nabi. Kemudian kata Umar, "Sesungguhnya dulu Nabi pernah berjanji akan memakaikan kepadamu pakaian Raja Persia." "Oh ya, ya saya masih ingat waktu itu Nabi berjanji demikian." Maka wahai Surakah, pujilah Allah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan janji-janji itu, dan inilah pakaian Raja Persia, pakailah. Pas dilihat oleh Surakah, sutra semua, bagus sekali pakaiannya. Dia ganti bajunya, dia pakai baju Raja Persia, dia pakai mahkotanya, dia pakai sepatunya, dia pakai pedang yang bertahtakan banyak berlian-berlian di atasnya. Sehingga Surakah tiba-tiba seolah-olah menjadi Raja Persia. Dia muter-muter keliling kota Madinah, "Oh saya Raja Persia, saya Raja Persia." Sehingga semua orang tertawa terhadap Surakah dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Libatkan Allah dalam urusan kita, enggak bakalan kecewa. Pakai Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, "Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam?" Masak, aduh garam habis, Allah garam, gitu. Saya dulu ketika sempat dulu ikut jamaah tablik ketika saya masih SMA, ada satu hal yang saya belajar dari jamaah tablik waktu itu tentang gak boleh minta sama manusia. Jadi kita kalau di jamaah tablik itu makan kan di talam gitu ya, makan bareng-bareng rame-rame gitu, satu talam ada 5 orang. Nah yang petugas khidmatnya membagi-bagikan lauk setelah nasinya ditaruh di talam, kemudian lauknya dibagi-bagiin, ada ikan, ada sayur segala macam. Setelah selesai dibagi-bagikan, karena mungkin jumlah pesertanya banyak, lauknya sedikit, akhirnya dibaginya sedikit-sedikit. Pas kita lagi makan ikannya habis, maka kalau pengen minta tambahan ikan gak boleh minta kepada petugas, mintanya ke Allah. Jadi itu SOP di jamaah tablik yang dulu saya pernah ngalamin. Kalau ada masalah mintanya ke Allah. Jadi kalau kita kurang lauk, "Allah ikan ya Allah." Akhirnya dia dengar, "Oh ikan datang, masya Allah, Allah datangkan ikan," gitu. Walaupun agak lucu, tetapi sebetulnya ini mengajari tentang berharap kepada Allah. Memang lucu sih awalnya, tapi lama-lama benar-benar kerasa di hati. Begitu kurang sedikit, "Allah ini sayurnya kurang sedikit ya Allah, maaf ya Allah." Akhirnya datang sayur, masya Allah, alhamdulillah, gitu. Sampai ada teman yang lagi masak dan dia emang chef yang udah hijrah kemudian ikut kayak jamaah tablik gitu. Masakannya enak. Teman-teman yang lain nanya, "Eh ini cara masaknya gimana kok enak banget?" "Oh gampang masaknya." "Gimana?" "Siapkan sayur segala macam, udah gitu masukkan ke dalam air, setelah itu beri garam sedikit, kemudian minta kepada Allah, ya Allah kasih enak ya Allah, nanti Allah kasih enak." Ternyata tipsnya adalah minta kepada Allah, walaupun dia mungkin punya bumbu rahasia, tapi dia gak mau bicara tentang asbab, dia mau bicara tentang hakikat. Minta sama Allah buat enak, sehingga Nabi mengatakan, "Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam." Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Bercermin habis mandi, "Aduh ya Allah jerawat, gimana ya biar ini hilang?" Minta sama Allah jerawat, minta ke Allah untuk dihilangkan. Siapa ada sahabat yang penyakit kulit terus minta kepada Allah dihilangkan? Tabiin maksudnya. Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya kemana-mana, dia punya penyakit kulit di seluruh tubuhnya, terus dia berdoa, "Ya Allah hilangkan penyakit kulit saya, sembuhkan saya, kecuali sebagian kecil saja di bagian pusar." Jadi ada syarat buat dia dalam berdoa, hilangkan semuanya kecuali sebagian di perut. Kenapa? Supaya kalau saya lihat bekas sakit di perut ini, saya teringat dengan nikmat bahwa engkau lah yang menyembuhkan. Tiba-tiba sembuh semuanya kecuali di bagian perut. Sehingga Nabi berkata, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi gak pernah ketemu Uwais, tapi tahu namanya dan memberi berita tentang dia. Ini mungkin satu-satunya tabi'in yang disebut namanya oleh Nabi. Gak ketemu tapi kenal. Mukjizat. Sebaik khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarni. Kalau kalian sempat, temuilah dia. Ciri-cirinya dia punya bekas penyakit kulit di perutnya. Dia orang yang tidak dikenal di negerinya. Dan mintalah doa dari dia. Sesungguhnya doa Uwais tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah sepele apapun minta sama Allah. Makanya dalam Islam kita mengenal doa sehari-hari. Mau keluar, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tambah dengan doa safar. Mau makan, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Salah. Jadi tidur gitu. Mau tidur ada doanya. Bahkan kalau Nabi baca doa tidur aja panjang banget tuh. Allahumma alja'tu dhahri ilaik wa fawattu amri ilaik dan seterusnya dan seterusnya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulikal ladzi arsal. Bismikallahumma amutu wa ahya. Mungkin kalau kita enggak hafal ya udah bismillahirrahmanirrahim aja gitu. Standar lah ya. Kemana-mana bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya ada masalah apapun libatin Allah. Kalau bahasa sosial media, jangan lupa nge-tag Allah. Jangan lupa nge-mention Allah. Gimana nge-tag Allah sama nge-mention Allah? Teman-teman pernah gak diundang makan sama atau diajak makan sama temennya, ditraktirin makan, udah gitu foto-foto karena ternyata tempat makannya tuh cozy, instable, layak untuk di-selfie-in gitu. Wah ini tempat makannya cozy banget nih, selfie yuk, selfie gitu ya. Udah selesai selfie, udah gitu kita posting. Selfienya sama siapa? Bareng dengan teman yang nraktirin kita. Setelah selesai selfie, kita posting. Etis gak kalau kita posting, tapi kita gak nge-tag orang yang mentraktir kita? Gak etis ya? Pasti kita di captionnya tuh nulis, alhamdulillah hari ini makan enak di tempat yang cozy banget. Makasih ya buat add siapa gitu kan? Yang udah nraktirin saya, kan gitu ngeteknya. Begitu juga ketika kita menikmati rezeki dari Allah, agak kurang etis kita makan enak tapi Allah gak di-tag gitu. Cara ngetek Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqnahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Kita ngetek Allah, ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah. Itu baru etis. Kita ngeposting banyak nikmat, tapi Allahnya gak di-tag. Ke manusia aja gak enak, apalagi kepada Allah. Kalau nge-mention Allah, ada sesuatu yang indah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, dan segala macam. Jadi setiap kali ngelihat sesuatu yang keren, kita mention. Kayak kita lagi ngelihat sesuatu yang viral di sosial media, akhirnya karena ini bagus banget videonya, inspiring, lucu, kece gitu, akhirnya kita mention ke teman kita, lihat yang ini, di mention at fulan, gitu kan ya. Maka setiap kali kita ngelihat sesuatu dari ciptaan Allah yang kece, yang keren, yang luar biasa, harusnya kita mention Allah, Masya Allah. Jadi kalimatnya tuh seolah-olah at Masya Allah, at Subhanallah, at Alhamdulillah, at aja terus. Karena kita ingin menghargai Allah. Ini artinya melibatkan Allah. Siapa yang melibatkan Allah dalam urusannya, maka Allah akan tambahkan kebaikan dan keberkahan. Fadhkuruni alkurkum ana inda dhanni abdi bi. Ingat aku ingat kalian, dan aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Coba teman-teman perhatikan ayat yang tadi kita baca di Al-Qasas, kisah Ibu Musa. Ini salah satu contoh orang gak bakalan kecewa kalau ngandelin Allah. Jadi ceritanya Fir'aun itu bikin peraturan, keputusan presiden, bahwa kalau Bani Israel melahirkan bayi laki-laki, bakal dibunuh. Sejak ketahuan bayi laki-laki lahir, langsung diambil sama prajurit, Ada yang dibunuh di tempat dengan digorok, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibenamkan dalam pasir, ada yang dihanyutkan ke sungai. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, ada yang dijadikan sebagai makanan hewan-hewan peliharaan Fir'aun di istana. Harimau, singa, bayi-bayi Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh bayi-bayi laki-laki kalian dan memperbudak perempuan-perempuan kalian. Dan itu ayatnya banyak sekali. Sampai setelah sekian tahun bayi laki-laki Bani Israel terbunuh terus, akhirnya Bani Israel ini kekurangan laki-laki. Karena kekurangan laki-laki yang bekerja di kuli-kuli bangunan segala macam sudah berkurang. Budak-budak sudah berkurang, yang kuat-kuat sudah enggak ada. Akhirnya Firaun mengubah kebijakannya. Karena dia juga takut kehilangan budak. Orang Kipti itu enggak mau kerja, orang Mesir asli namanya Kipti. Bahasa Inggrisnya Egyptian. Tetapi Islam tidak mengenal Egyptian, hanya mengenal Misri. Makanya udkhulu Misra aminin, masuklah Mesir, bukan masuklah Egypt. Kalau dalam Al-Qur'an, Mesir itu tidak disebut Egypt. Kenapa orang Inggris nyebutnya Egypt? Karena ingin menghilangkan sejarah Islam dan mengambil sejarah Firaun, bahwa yang tinggal di sana itu suku Kipti atau Egyptian. Orang Egyptian ini, orang Kipti ini malas bekerja. Terbiasa santai gitu. Sehingga kalau ada masalah, mereka tidak bisa ngandelin diri mereka sendiri, selalu mengandalkan Bani Israel. Akhirnya Firaun mengubah kebijakannya. Yang tadi semua bayi dibunuh, sekarang kebijakannya berubah. Setahun boleh melahirkan anak laki-laki, tahun berikutnya gak boleh. Jadi selang-seling. Dan qadarullah, Harun lahir di tahun bolehnya lahir anak laki-laki. Makanya gak ada kisah Harun dikejar-kejar sama tentara. Dia aman, begitu dia lahir, oh ini tahun yang boleh lahir anak laki-laki, tumbuh tanpa ada ancaman, kakaknya Musa. Sedangkan Musa lahir di tahun gak boleh lahir anak laki-laki. Sehingga saat Musa lahir, ibunya langsung bingung, ini bagaimana menyelamatkan bayi ini. Saya gak rela kalau bayi ini dibunuh, ini bayi punya aura yang luar biasa, lebih daripada kakaknya Harun, padahal dua-duanya nabi. Akhirnya Allah ilhamkan kepada ibu Musa lewat mimpinya, kemudian ibu Musa konsultasi dengan ulama-ulama Bani Israel, dan ternyata mimpi itu benar. Dia disuruh menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Ini tidak logis, tetapi tidak butuh logis kalau yang menyuruhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak harus logis kalau yang menyuruhnya Allah, karena logika atau hukum ilmiah itu adalah ciptaan Allah. Allah bisa melakukan sesuatu dengan hukum ilmiah atau tidak dengan hukum ilmiah, atau bahkan bertentangan dengan hukum ilmiah. Seorang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Atau tanpa ayah hanya punya ibu, Isa. Atau bahkan seekor unta lahir bukan dari induknya, tapi dari batu, untanya Nabi Salih. Allah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan hukum ilmiah, bertentangan dengan hukum ilmiah, atau tidak seperti hukum ilmiah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga akhirnya setelah diyakinkan oleh banyak ulama, banyak kiai-kiai Bani Israel, bu, hanyutkan bayinya ke sungai Nil, serahkan sama Allah, udah biarin aja Allah yang ngurus. Tapi nanti kalau hanyut gimana? Nanti kalau dimakan kuda Nil gimana? Nanti kalau sampai ke Sudan, kan Nil itu panjang ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan. Tapi kemudian diingatkan lagi, Allah tidak akan mengecewakan. Bukankah Allah mengatakan, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu wahai ibu Musa? Maka la tahzani, jangan khawatir wahai ibu Musa. Udah gak usah khawatir. La takhafi wa la tahzani, jangan takut, jangan sedih. Jadi kalau kita udah benar-benar bersandar sama Allah, hilang rasa takut yang berlebihan. Galau yang berlebihan itu hilang. Jadi orangnya santai, udah tenang aja ada Allah. Akhirnya ibu Musa menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dengan sebuah tabut, kayak keranjang gitu. Dan Allah punya skenario yang sangat unik. Yang tadi dihanyutkan ke sungai Nil menghindar dari Fir'aun, ternyata justru Allah membelokkan keranjang itu masuk ke sebuah selokan yang membawanya ke arus tempat pemandian keluarga Fir'aun. Jadi dihindarkan dari Fir'aun, malah didatangkan kepada Fir'aun. Ini unik skenario Allah. Makanya gak harus logis untuk taat. Taat aja, ntar Allah memberikan kita pemahaman. Logika manusia butuh waktu untuk memahami maksud Allah. Al-Quran aja dibuktikan secara ilmiah kadang-kadang setelah 1000 tahun. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Mungkin para sahabat dulu bingung, mana ada dua laut yang bertemu tapi tidak bercampur? Apakah gara-gara belum bisa difahami, belum logis lantas dibantah? Logika kita itu laula. Loadingnya lambat. Butuh waktu 1000 tahun hanya untuk membuktikan kebenaran satu ayat. Coba kalau belum terbukti kita gak beriman, butuh 1000 tahun. Usia kita cuma 60 tahun. Maka katakan saja sami'na wa ata'na, serahin sama Allah. Allahu a'lam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kalian gak tahu. Malah masuk ke dalam selokan yang membawa Musa kepada keluarga Firaun. Ditemukan sama dayang-dayang. Pas dibuka kotaknya ternyata ada bayi yang sehat, yang luar biasa auranya. Semua orang yang lihat pasti jatuh hati kepada bayi ini. Dibawa masuk ke istana, diserahkan kepada istri Firaun. Langsung istri Firaun jatuh hati. Dan qadarullah, waktu itu istri Firaun belum punya anak, sehingga sangat menginginkan anak laki-laki. Dan ini yang paling keren nih. Apa kata istri Firaun? Qurratu ainin li walak. Anak ini menyejukkan hati saya dan hatimu wahai Firaun. Apa kata Firaun? Laki la liya. Menyejukkan hatimu, hati saya tidak, kata Firaun. Dari sejak awal juga mereka udah musuhan. Musa juga ngelihat Firaun. Entar lihat aja. Dari bayi. Cerdas ini bayi. Jadi dari bayi juga udah tahu ini bakalan musuh saya. Dan itu sahih beritanya. Apa sahihnya? Sampai suatu malam ketika Asia gendongin Musa, Musa ngeklek gitu ya, ketawa sama Asia, sama istri Firaun, ibu angkatnya. Sedangkan Firaun dari kejauhan dia aja gak mau dekat-dekat. Karena Firaun tahu bahwa ini bayi Bani Israel yang dilempar ke sungai Nil gara-gara takut dibunuh. Dia gak rela. Cuman karena dia terlalu sayang sama istrinya yang cantik dan tidak punya anak, dia sabar. Nanti kalau udah gede bakalan dibunuh. Itu rencana Firaun. Sehingga akhirnya Asia bilang pada Firaun, ya Azizi, itu panggilan Firaun dari istrinya. Wahai suamiku tercinta, ya Azizi, coba kamu gendong bayi ini, dia lucu loh. Kamu selama ini mungkin belum pernah coba aja, coba gitu. Diantarkan kepada Firaun, kata Firaun, moh gitu ya. Bahasa Arabnya moh. Enggak gitu. Enggak, kamu coba aja. Akhirnya karena dipaksa sama istrinya, dia pegang sama Firaun. Begitu dipegang, Musa yang tadi ngeklek, ketawa, tiba-tiba cemberut. Tadi ini orang wajah Firaun gitu kan, musuh saya. Langsung berubah wajahnya Musa, sehingga Firaun nanya pada Asia, ya Asia ini kenapa dia tiba-tiba kok cemberut sama saya? Kata Asia, mungkin kalian belum terlalu dekat, coba kamu dekap lagi, kan ini baru pertama digendong. Oh gitu, didekapin. Pas udah didekapin agak dekat ke wajahnya Firaun, Musa mengambil janggut Firaun, ditarik sampai copot janggutnya tercabut janggutnya Firaun. Orang zaman dulu raja-raja kan janggut Firaun tuh panjang yang terbentuk gitu kan ya, yang kayak kotak gitu. Itu ditarik sama Musa, banyak dari janggut-janggut Firaun itu sampai tercabut, rontok dan mengeluarkan darah, sehingga Musa dilempar oleh Firaun karena Firaun marah kepada Musa. Dari kecil juga mereka udah musuhan. Dan Musa itu dari kecil juga lebih daripada Hercules, udah punya kekuatan. Nabi paling kuat tuh Musa. Pas dilempar, akhirnya Asia sedih mengambil bayinya, didekap, Musa nangis seperti bayi biasanya. Firaun mengatakan, besok akan saya bunuh nih bayi. Ternyata dia benar nih, seperti dalam mimpi saya. Anak ini yang sepertinya akan mengganggu kekuasaan saya. Besok harus saya bunuh. Kata Asia, jangan, dia kekasih saya, jangan segala macam. Sekarang Firaun sudah murka. Akhirnya diumumkanlah ke seantero Mesir bahwa besok dia akan membakar hidup-hidup seorang bayi Bani Israel di depan orang banyak sebagai pelajaran. Terkumpullah orang di lapangan besar di depan istana. Pada subuh hari itu Allah memberi ilham kepada Asia sebuah ide. Begini cara Allah menolong hambanya. Ketika mau dibunuh oleh Firaun, Asia bilang gini, wahai Azizi, saya ingin sebelum engkau menyakiti anak ini, kita buktikan dulu kejadian semalam itu murni karena memang dia sadar atau karena dia gak ngerti, anak kecil. Kalau dia gak ngerti, maafkanlah dia, namanya juga anak kecil. Tapi kalau dia sadar karena memang dia seperti mimpimu, maka silakan kamu bunuh. Gimana cara ngebuktiinnya? Kata Asia, letakkan bayi ini di tengah, terus di sebelahnya ada bara api, sebelah lagi ada roti dan madu. bayi ini sudah bisa merangka. Kalau dia menuju kepada bara api dan memakan bara api itu, berarti dia bayi yang gak tahu apa-apa, maafkanlah dia. Tapi kalau dia menuju ke madu dan roti, berarti dia bayi yang sudah mengerti, silahkan kamu bunuh dia. Ini mengambil resiko. Dan ini hanya satu-satunya cara terakhir untuk menyelamatkan Musa. Karena dipikir oleh Firaun logis juga, ya sudah, kita coba. Taruh Musa di tengah, bara api di sebelahnya, kemudian roti di sebelahnya. Musa bangkit dari duduknya, tiba-tiba menuju kepada bara api, diambil dengan tangannya, dimakan oleh Musa. Lalu dia menangis. Sejak saat itu cacatlah lidah Musa. Baru sembuh pas nanti mau berdakwah dan berdoa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, sembuhkanlah kekeluhan di lidah saya. Itu keluh gara-gara waktu bayi makan bara api. Tapi gara-gara makan bara api, akhirnya Firaun sadar, nih bayi emang enggak ngerti apa-apa. Salah dia menarik janggut saya itu karena emang dia enggak ngerti. Akhirnya dibebaskan dan Musa bisa tinggal dan selamat. Begitu cara Allah menyelamatkan. Kita balik lagi ke adegan tadi, ditemukan oleh Asia. Hari pertama ditemukan, Musa nangis di istana karena haus. Udah dari sejak tadi belum minum ASI. Karena haus, akhirnya istana membuat semacam audisi menyusui. Jadi kalau di kita ada audisi Got Talent dalam segala macam, ini Got Talent menyusui. Hadiahnya berkeping-keping uang emas. Siapa yang bisa menyusui bayi istana akan diberikan harta yang sangat banyak. Sehingga banyak ibu-ibu yang ikut audisi, pengen mendapatkan golden ticket. Ngantri ini, selfie-selfiean gitu di depan istana Firaun. Wah, ikut audisi gitu ya. Datang menyusui. Gagal yang satu, gagal aja terus. Kalau dalam bahasa sekarang, kalau aku sih yes, gak tahu Mas Anang gitu ya. Gagal aja, gak ada yang lulus audisi. Ternyata di baris terakhir dari antrian itu ada mbaknya Musa yang gak disebutkan namanya. Jadi keluarga Musa ini ada 3 orang soleh, kakaknya Harun, kemudian mbaknya yang gak disebutkan namanya, kemudian Musa. Ini 3-3 anak-anak yang soleh-soleha. Mbaknya Musa tadi ditugaskan oleh ibunya mencari berita tentang adiknya, tentang bayi Musa. Mbaknya ikut antrian padahal masih ABG, tapi pengen nyusuin, kan ini agak aneh nih. Sehingga pengawal bilang, kamu mau ngapain? Mau ikut audisi. Lah, ini untuk orang yang sudah punya anak. Tetapi saya bisa menawarkan orang yang baik untuk bisa menyusui bayi itu. Setelah debat panjang, akhirnya ikut juga. Ternyata ini yang lulus audisi. Kalau aku sih yes gitu. Apa kata dia kepada keluarga Firaun? Maukah kalian saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusui dan berlaku baik kepada anak ini? Kata Asia, ya sudah bawa mereka ke sini. Kalau mereka bisa, nanti saya kasih hadiah yang banyak. Pulang langsung si mbaknya Musa lari ke rumah. Mak gitu. Apa itu adik lagi nangis minta susu. Terus kenapa? Gak ada yang bisa menyusui dia. Mungkin mak yang bisa menyusui dia. Akhirnya ibunya datang. Begitu didekap oleh ibunya, namanya juga ibu sendiri, langsung saya sih yes. Akhirnya ibunya lulus audisi. Ngelihat Musa diam di tangan ibunya, akhirnya Asia pun jatuh hati kepada keluarga itu dan mengatakan, hadiah untuk kalian adalah emas dengan sangat banyak, berkilo-kilogram emas. Bukan hanya itu, mulai sekarang tinggallah di istana. Sehingga akhirnya ibunya Musa tinggal di istana, ayahnya Musa tinggal di istana, mbaknya Musa tinggal di istana, kemudian masnya Musa tinggal di istana, Musa juga semuanya tinggal di istana, dirawat dan dibiayai oleh negara, oleh istana, oleh kerajaan, dan mereka mendapatkan gaji yang sangat besar. Siapa yang ikut cara Allah pasti beruntung. Bayangin kalau dulu ibu Musa gak percaya dengan perintah Allah, masa sih dihanyutin ke sungai Nil segala macam? Mungkin selamanya mereka jadi buronan, pindah-pindah dari satu negeri karena takut dikejar oleh tentara Firaun, dan selamanya miskin. Tapi karena dia ikut cara Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa atau taat kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Siapa yang taat kepada Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, Allah mudahkan setiap urusannya. Keep the faith, as-siqah billah, percaya deh sama Allah. Gak ada modal Ustaz, pengen nikah, ada Allah. Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? ini Pak, saya mau melamar putri Bapak. Emang adik punya modal apa? Allah. Wah, itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh, ini pakai bau-bau Allah lagi gitu kan ya. Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa? Kan Allah gak kelihatan gitu ya. Ya walaupun gak kelihatan, Allah lebih pasti Pak. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi, oh ternyata ada ini ustadz ya. Ya udah kalau ustadz gitu. Hafal Al-Quran, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh yaudah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat, jitu masalah itu. Kalau mereka fukara, asa ayyugniyahumullah. Pak, Allah berfirman. Langsung datang-datang Allah berfirman. Belum ngutarain pun ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya benar, saya tahu ayat itu. Terus Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul. Susah ini. Pengalaman. Dan pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil. Dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan gak bisa gitu. Tapi karena saya emang senengnya ngebut, gak sabaran. Di jalan saya ngebut, tiba-tiba di gang di Bandung tuh ada tentara naik motor, keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Gak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas, dinas ustad. Pakai jubah, pakai sorban, saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Pas dia awalnya wajahnya udah merah mau marah, saya keluar dari mobil ngelihat wajah saya, ah ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf, saya nggak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya nggak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya di Baros, saya dinas. Ya saya juga lagi dinas ke masjid, mau ngajar ada pengajian sore ini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Nah, gampang, nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah, saya ganti rugi dia nggak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya, karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena kemahagungan Allah. Dan di sisi lain, mungkin salah satu rahasianya, saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya ketika saya beli mobil, saya nggak mau pakai asuransi. Sehingga karena gak pakai asuransi, doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan, ah tenang ada asuransi. Tapi kalau gak ada asuransi, ah ada Allah. Berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahimajriha wa mursaha, bismillahitawakaltu alallah, subhanallazi sakharalana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah gak ada asuransi. Gitu. Jadi karena gak ada asuransi, doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, ah ada TLO, ada all risk kan, gampang. Ntar tinggal diklaim. Intinya karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah. Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa taala? Libatkan Allah. Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia bilang gini, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh." Ternyata anak dia itu ikut berjihad dan ketangkap sama musuh, ditawan. Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar, kalau gak ditebus akan dibunuh. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya banyak yang lagi di luar kota, juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad. Sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini. Rasulullah juga gak punya apa-apa, gak punya harta. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta sekian ratus dinar. Kalau saya gak menebus, nanti anak saya akan dibunuh. Gimana ini ya Rasulullah? Dia hanya memberi waktu saya satu hari sampai besok." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya, wahai bapak, Ya Syekh, perbanyaklah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Oh gitu, ya Rasulullah, ya gitu. Akhirnya dia pulang, nggak ngomong ya sih la haula wala quwata illa billah. Tapi yang lain nggak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah, lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih, cuman. Nah ini nggak hasbunallah, karena hasbuna itu tidak ada cuman. Oh gitu ya Rasulullah, gitu. Udah dia pulang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di rumah istri nanya, "Pak, gimana tadi sama Rasulullah, udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita?" "Udah dapat, Ma. Ini luar biasa." "Apa?" "La haula wala quwata illa billah." "Oh gitu? La haula wala quwata illa billah." Berdua tuh, suami istri saleh-saleha, sama-sama asyikah billah, sangat keep the faith. Enggak mengatakan, "Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana?" Enggak nanya-nanya kayak gitu. Udah aja, "Oh la haula, ya udah la haula wala quwata illa billah." Sepanjang malam mereka berzikir la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba waktu subuh ada yang ngetuk pintu rumah, tok tok tok, "Assalamualaikum." Terdengar suara anak laki-lakinya, pas dibuka benar anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar suaranya berisik, banyak suara kambing. Pas dilihat itu apa itu? Kambing lebih dari 100 ekor. Kemudian ayahnya bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing?" Kata laki-laki ini, "Semalam tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju putih, orangnya ganteng sekali, wajahnya bercahaya, datang melepaskan ikatan saya. Dan tiba-tiba waktu itu semua prajurit yang mengawal saya, yang menjaga saya itu tertidur pulas, sama sekali tidak terbangun, sehingga saya bisa dilepaskan. Dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri, tapi malah bisa mengambil ghanimah, membawa lebih dari 100 ekor kambing." Bayangin, kambing satu ekornya aja udah berisik ya. Gimana 100 ekor? Berisik gak sih? Berisik. Berisik banget kan ya? 100 ekor kambing yang berisik, yang lagi dibawa sama anak muda ini, tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur. Ini qadarullah. Sehingga akhirnya dia selamat dan bahkan dapat ghanimah lebih dari 100 ekor kambing. Dari la haula wala quwata illa billah. Bukan berarti gak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok, udah maksimal, jangan menyerah, jangan berhenti. Karena selalu ada harapan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah selesai kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan. Ada lagi kisah di zaman Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa nanya kepada Allah. Kan Nabi Musa ini julukannya, panggilannya Kalimullah, orang yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Jadi kalau ada butuh apa-apa Nabi Musa mah tinggal miss call Allah. Ya Allah, langsung Allah ngangkat. "Ada apa Musa?" gitu. Kayak kita telepon gitu ya. Enggak bisa ngelihat langsung tapi bisa telepon langsung. Begitu Nabi Musa calling, langsung Allah, "Ada apa Musa?" "Gini ya Allah, saya pengen nanya." Jadi Musa sering ngobrol sama Allah. "Nanya apa?" "Saya pengen tahu di antara umat saya itu siapa yang paling rendah kedudukannya di matamu, yang paling levelnya paling rendah." Kata Allah, "Itu tuh laki-laki seorang kakek yang buta, yang dia itu masbuknya istiqomah banget dalam sholat, paling istiqomah dalam masbuk. Gak pernah dia sholatnya tepat waktu, pasti masbuk. Ini orang yang paling istiqomah di zamanmu Musa, istiqomah dalam kemasbukan. Asal ada sholat, dia pasti paling belakang datangnya menjelang salam. Jadi kalau ada yang taruh sendal paling belakang itu pasti dia. Kalau ada salam yang kemudian nanti berdiri lagi pasti dia. Orang yang selalu masbuk, orang tua buta. Oh itu orang yang paling rendah. Nabi Musa nyari mana? Oh si kakek itu yang paling rendah nilainya di mata Allah. Setiap hari dilihat dia masbuk sampai suatu hari ketika selesai sholat orang itu udah nggak ada. Nabi Musa telepon Allah. "Allah, Musa ada apa?" "Itu si kakek kemana? Kok gak datang-datang?" Kata Allah, "Dia sudah meninggal dan sekarang ada di dalam surga." Nabi Musa heran. "Ya Allah, gimana ceritanya tuh? Kakek yang nilainya paling rendah, yang gak ada apa-apanya, yang masbuk sejati, tiba-tiba masuk surga sejak dia meninggal. Apa yang terjadi ya Allah?" Allah bilang, "Ya Musa, suatu hari ketika kakek ini keluar dari masjid, dari tempat ibadah, dia jalan kemudian tersasar, kesesat, gara-gara dia buta, sampai di sebuah tanah yang lapang, dia menemui seorang laki-laki, kemudian dia bertanya, 'Saya ada di mana sekarang?' Laki-laki itu mengatakan, ini kamu sedang berada di tanah lapang, di sebuah lapangan, di sebuah alun-alun. Kemudian kakek ini mengatakan, tidak, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada segalanya. Kamu berada di tanah yang luas? Kata dia, tidak, rahmat Allah yang lebih luas. Hanya karena itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Sehingga dia masuk surga hanya dengan kalimat, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas. Makanya kalau kita nge-tag Allah, nge-mention Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, selalu beruntung. Bayangin sekedar mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, langsung Allah sediakan pohon-pohon kurma yang sangat banyak di dalam surga. Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, Allah sediakan kunuz, harta yang ditaruh di dalam sebuah box yang sangat besar, disimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Karena kalau kita melibatkan Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Salah kalau orang bilang, aduh enggak usah bawa-bawa Allah lah, jadi susah. Enggak. Justru kalau kita bawa-bawa Allah jadi mudah. Karena Allah itu pada dasarnya pengen memudahkan kita, enggak pengen nyusahin kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Para sahabat kemudian ngeluh, ya Rasulullah kami enggak sanggup kalau sebenar-benar takwa. Terus gimana? Turun lagi ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Kalau enggak bisa sebenar-benar takwa, ya udah bertakwa semampu kalian aja. Coba lihat. Allah mau memudahkan urusan hambanya sehingga kalau kita melibatkan Allah, maka insyaallah Allah akan memudahkan urusan kita. Kisah lagi, mungkin ada 2 atau 3 kisah lagi, bukti bahwa kalau kita melibatkan Allah itu mudah. Ada seorang nenek di zaman Nabi Musa, sudah menikah sekian puluh tahun belum dikaruniai anak. Datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, ada apa nek? Saya mau minta tolong. Ya, saya itu udah nikah sekian tahun tapi belum dikaruniai anak. Sedangkan engkau bisa bicara langsung dengan Allah, boleh enggak saya minta tolong? Minta dong ke Allah, ya Allah beri saya satu orang anak saja. Oh baik nek, nggih, gitu kata Nabi Musa. Telepon, ya Allah. Allah bilang, ada apa Musa? Ini nih, ada nenek-nenek minta diberikan anak satu orang aja katanya, karena dia tidak punya keturunan. Apa kata Allah? Ya Musa, bilang kepada nenek itu bahwa takdirnya dia tidak akan punya anak, itu sudah takdir. Kemudian Nabi Musa bilang, nek sabar ya. Kata Allah, oh ya udah ada jawaban dari Allah, udah ada. Gimana jawabannya? Takdir nenek mah gak akan punya anak. Oh gitu, ya sudah assalamualaikum. Waalaikumsalam, pulang. Sepanjang jalan sampai di rumah dia mengatakan, ya Rahim, ya Rahim, memang takdir saya tidak akan punya anak, tetapi engkau maha rahim, beri saya anak ya Rahim. Jadi dia ngeyel gitu. Terus saja minta sama Allah dengan bahasa yang lembut, ya Rahim, ya Rahim. Besok datang lagi ketemu Nabi Musa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh nenek yang kemarin, ada apa nek? Gitu. Sama Nabi Musa masih yang kemarin. Gitu. Apaan? Minta dong ke Allah lagi supaya dikasih anak. Lah kan udah kemarin katanya takdirnya gak akan punya anak. Ya siapa tahu sekarang berubah. Ini nenek nih. Sikoh billah, yakin banget sama Allah. Karena gak mau ngecewain, walaupun Nabi Musa juga udah tahu takdirnya kayak gitu. Ya udah Nabi Musa telepon lagi. Ya Allah, ini si nenek yang kemarin. Oh ya Musa, jawab aja kayak kemarin. Oh dia gak akan punya anak. Nek, saya bilang juga apa? Takdirnya nenek gak akan punya anak. Udah bersabar aja. Oh gitu ya, udah assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rahim, ya Rahim. Terus aja gitu. Datang lagi. Nenek yang sama, nek, sama jawabannya. Belum ngomong juga udah dikasih tahu aja jawaban. Tapi kata nenek, coba minta lagi. Mudah-mudahan Allah udah mau ngasih sekarang. Ya Allah, nenek yang kemarin datang lagi. Wahai Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nek, memang udah takdirnya kayak gitu. Sabar aja. Gimana tuh caranya, nek? Udah takdir Allah gak akan bisa dirubah. Oh gitu. Ya Rahim, pulang terus. Setelah sekian lama gak datang-datang. Setelah beberapa bulan akhirnya dia datang bawa bayi. Gendong bayi datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum, gitu. Ah, waalaikumsalam. Nenek yang dulu. Ya, terus itu siapa? Anak. Anak siapa? Anak saya. Hah? Ya Allah, ini ceritanya gimana nih? Kok bisa nih nenek punya anak? Nabi Musa nelfon. Allah, gimana nih ceritanya nenek yang takdirnya gak bakalan punya anak, tiba-tiba bawa bayi. Kata Allah, ya Musa, setiap kali saya bilang takdirnya gak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Dibilang lagi gak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya rahmat saya mendahului takdir. Sehingga dengan rahmat Allah, Allah mengubah takdir nenek ini yang tadi gak punya anak jadi punya anak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah para anbiya itu luar biasa. Intinya adalah mereka selalu mengandalkan Allah dan selalu mendapatkan janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada mereka. Gak pernah kecewa. Mungkin cerita terakhir yang sangat populer itu adalah cerita Siti Hajar. Ini bagi saya menakjubkan banget nih ceritanya. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah, melintasi gurun pasir hanya bertiga saja. Ibrahim, Hajar, Ismail kecil. Karena Allah memerintahkan Ibrahim, bawa keluargamu ke sebuah biwadin ghairi di zar, kepada sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana. Bawa ke sana. Di Bakkah, yang kemudian namanya menjadi Mekah. Akhirnya Ibrahim bilang ke Hajar, Hajar, yuk kita hijrah. Gitu. Hijrah kemana mas? Hajar gak nanya-nanya hijrah kemana. Udah aja, oh hijrah ya. Sami'na wa ato'na. Di bawah gitu jalan kaki, melintasi padang pasir. Berhenti sebentar di rest area, makan, minum seadanya, lanjut lagi. Gak pernah nanya, mas ini kemana sih kok gak sampai-sampai. Gak pernah Hajar nanya kayak gitu. Atau gak pernah juga dia bilang, mas turunin saya aja di mall itu nanti dijemput lagi. Gak ngomong nurunin di mall mana, di rest area mana, di masjid mana, ntar kalau udah beres urusannya baru jemput lagi. Gak, sami'na wa ato'na. Ini istri soleha banget. Ikut aja gimana kata suami. Sampai udah di lembah yang tandus, baru Ibrahim mengatakan, ya Hajar, disinilah tempat yang dijanjikan. Tinggallah kita di sini. Ya siap, sami'na wa ato'na. Tinggal, bikin tenda kecil untuk bayinya. Hari kedua setelah tinggal di situ, baru Ibrahim bilang, ya Hajar, saya akan kembali ke Palestina. Tinggallah kalian di sini. Baru setelah sekian lama Hajar diam, kali ini Hajar udah gak kuat untuk diam. Baru dia nanya, ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini bersama seorang bayi dan tidak ada siapa-siapa, bahkan air dan kehidupan pun tidak ada di sini. Wahai Ibrahim, bagaimana engkau akan tinggalkan kami? Ibrahim gak tega untuk menjawab. Akhirnya Ibrahim pergi aja tanpa berbicara. Karena Ibrahim pergi, akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua ini lebih benar dari pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama, gimana engkau meninggalkan kami sendiri? Pertanyaan yang keduanya adalah, Hajar tanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadha? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? Lai yudayyi'anallahu idzan. Kalau begitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini namanya keep the faith. Kalau udah libatin Allah, berubah semuanya. Kalau tadi khawatir, galau, sedih, takut, tapi begitu nanya, Allahu amaraka bihadza? Siapa yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Ya kata Ibrahim, lai yudayyi'anallahu idzan. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Jadi kalau ada suami pergi tiba-tiba, kemana mas? Itu pertanyaannya salah. Gak usah dijawab. Tapi kalau nanyanya, mas ini Allah yang nyuruh? Ya, oh pergi aja. Gak apa-apa juga sebulan, setahun, Allah tidak akan mengecewakan kami. Kemana ternyata? Ikut taklim, ikut mungkin ada itikaf di mana. Kalau Allah yang nyuruh, maka istri akan tenang. Tapi kalau bukan Allah yang nyuruh, ini kenapa mas kok pergi? Allah yang nyuruh, bukan tuntutan apa sosial media. Ada yang lagi harus saya selesaikan, ada yang jadi selebgram, saya pengen deketin. Nah, ini baru namanya perlu khawatir. Tapi kalau Allah yang nyuruh, insya Allah aman. Pergilah Mbak Ibrahim, Allah gak akan ngecewain kami. Ibrahim pergi, kemudian kita tahu adegannya. Ternyata kehabisan air, Ismail nangis-nangis, Hajar lari antara Sofa dan Marwah. Allah gak mengecewakan mereka dan memberikan air yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Dan itu air mukjizat banget loh. Gimana mukjizat? Kalau lagi banyak jamaah haji atau umroh di Mekah, air itu tidak akan kekurangan. Setiap hari orang minum air zam-zam. Kalau saya lagi umroh tuh selain minum, bahkan setiap hari dibawa dalam botol aqua. Kita kalau pergi ke masjid tuh bawa botol aqua kan ya. Terus ngisi air zam-zam. di dalam hotel kita gak pernah minum air aqua dari hotel. Selalu minum zam-zam yang dibawa dari masjid. Bayangin, dalam sehari 5 kali orang membawa air zam-zam setiap waktu sholat. Dan jumlah jemaahnya itu bisa sampai 3 juta. Kalau musim haji. Lalu ketika mereka pulang, mereka membawa minimal 5 liter air zam-zam di seluruh dunia. Sebanyak 3 juta orang. Air zam-zam tidak mengering. Keluar sebanyak-banyak yang dibutuhkan. Tapi begitu haji selesai, umroh belum dibuka, Mekah sepi. Tidak ada yang umroh kecuali orang lokal saja. Paling-paling ratusan orang, tidak sampai 1000 orang. Tapi walaupun yang datangnya sedikit, yang minumnya sedikit, air zam-zam tidak membanjiri kota Mekah. Ini namanya berkah. Kalau butuh banyak keluar banyak, kalau butuh sedikit keluar sedikit. Bukan pas butuh banyak airnya putus, atau pas butuh sedikit airnya jadi banjir soalnya biasanya keluarnya banyak. Enggak kayak gitu, zam-zam sangat berkah. Dan itu gara-gara kata Hajar, la yudayyi'anallahu idzan, Allah enggak bakalan ngecewain kami. Maka teman-teman, ayo kita belajar melibatkan Allah dalam urusan kita. Ada masalah dikit, oh serahin sama Allah sambil berikhtiar. Tapi jangan bergantung kepada ikhtiar. Ikhtiar hanya sebuah kewajiban kita yang diperintahkan Allah. Tetapi hati kita tidak boleh bergantung kepada ikhtiar. Hati kita bergantung di langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Andalkan Allah, maka kita tidak akan kecewa insyaallah. Itu yang bisa saya sampaikan dalam tema Keep the Faith. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsir pada Ustaz Tengku Hanan Ataki LC. Luar biasa dapat tambahan sirah-sirah dari para nabi. Iya. Dan juga tadi mudah-mudahan menguatkan, semakin menguatkan bahwa hari ini kita yang butuh Allah. Hari ini kita yang butuh Allah. Apapun yang kita inginkan, Allah selalu siap untuk kemudian menyediakan. Informasi juga bahwa, nah sambil menunggu pengumpulan ini, sambil menunggu kemudian kota infak juga berjalan, insya Allah donasi yang hari nanti masuk ke dalam kota infak itu akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, Syria. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan penderitaan mereka. Dan hari ini kajian di masjid yang penuh berkah ini disiarkan live oleh Samara FM. Jadi bapak, ibu-ibu, jenengan sekarang itu lagi masuk radio, silakan lambaikan tangan. Silakan calling mama, papa yang di rumah, saya masuk radio, alhamdulillah. Dan jarang-jarang kita masuk live lagi. Dan kedua, acara kita hari ini juga terselenggara berkat kajian soft volume 5 sama SDO atau Sayap Dakwah Organizer. Dan soft kajian 5 ini alhamdulillah gak kerasa sudah kelima ini. Mudah-mudahan dari episode 1 juta lebih nanti sampai hari kiamat terus istiqomah. Gitu nggih, Ustaz, insyaallah. Kemudian bagi yang sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan, ini saya akan bacakan yang dari masuk ke WhatsApp dulu. WhatsApp kemudian yang di kertas. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriana Triwahyuni mau bertanya, siapakah Haman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 8? Mohon dijelaskan Ustaz. Nah, siapakah sosok Haman ini? Kemudian ada satu lagi yang banyak juga ternyata yang dari sini. Oke. Ini ada juga, saya singkat enggak sebutkan namanya. Ini ada seorang akhwat, dia itu berjilbab, kemudian ibunya itu keluar dari agama Islam dan menentang dia beragama Islam, termasuk juga menentang dia berjilbab. Dan ketika kemudian ibunya menjenguk dia, dia itu ketakutan. Kalau nanti ibunya marah, akhirnya dia lepas jilbabnya sampai sekarang. Kemudian foto-foto yang ada jilbabnya dihapus semua, diganti dengan foto-foto yang gak berjilbab. Nah pertanyaannya, bagaimana menguatkan hati si akhwat ini biar dia tetap teguh, tetap istiqomah dalam iman dia, dalam kemudian memakai jilbab kondisi ibu yang menentang. Kemudian banyak ya, ini saya batasi 3-3 dulu ya, biar nanti Ustaznya tidak kebingungan. Kemudian apa yang Ustaz lakukan ketika tiba-tiba istiqomahnya kendor? Mohon penjelasannya. Oke. ketika istiqomahnya itu menurun. Kedua, bagaimana respon Ustadz dengan followers yang begitu banyak memberi pujian atas kelebihan Ustadz, diantaranya Ustadz memiliki suara yang merdu. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, gitulah. Ustadz, maksudnya Ustadz, saya mewakili Ustadz. Itu, bagaimana respon Ustadz dengan banyak follower yang begitu memuja dan memuji Ustadz. Itu. Sementara ini dulu, biar Ustadznya nanti tidak kebingungan. Yang lain, silahkan di ada pertanyaan dikumpulkan dulu aja di sini, saya seleksi nanti. Tafadhol Ustadz, dijawab dulu yang tiga tadi. Pertama tentang masalah halaman, tentang sejarah. Dari apa yang saya pernah baca dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwa Haman ini adalah otak dari semua kejahatan yang dilakukan di Mesir. Jadi tokoh intelektualnya Fir'aun itu Haman, sedangkan tokoh politiknya adalah Fir'aun. Jadi di balik semua keputusan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Fir'aun itu selalu ada ide-ide jahatnya Haman. Sehingga bisa dibilang Haman ini seperti penasehat atau tangan kanan atau aktor yang sangat berpengaruh bagi Fir'aun. Bahkan ide ketika Fir'aun ingin mengangkat Musa sebagai anak angkat, kemudian akhirnya Fir'aun jadi ingin membunuh Musa, itu idenya Haman. Haman terus menerus yang memanas-manasi Fir'aun. Walaupun Fir'aun pada dasarnya juga udah jahat, ditambah lagi dengan otaknya Haman. Sebetulnya mereka bertiga, ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun. Fir'aun itu politikus, Haman itu tokoh intelektualnya atau medianya, kemudian Korun itu adalah pengusaha yang mensupport kekuasaan Fir'aun. Jadi tiga kekuatan inilah yang membuat Fir'aun semakin tokoh, semakin melampaui batas. Jadi Haman bisa dibilang salah satu penasehat intinya Fir'aun. Kemudian apa yang dilakukan ketika istiqomahnya menurun atau iman lagi menurun? Bukan kita aja ya, para sahabat juga imannya yazidu wayangkus. Kemudian ulama mengatakan yazidu bitta'ah wayangkusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena dosa dan maksiat. Bahkan ada sahabat yang mengadu kepada Nabi gini, "Ya Rasulullah, saya kalau berada di sisimu, saya semangat beribadah. Bahkan seolah-olah saya bisa melihat surga langsung dari tempat duduk saya. Tapi kalau saya kembali kepada keluarga saya, iman saya jatuh, turun. Ini gimana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Seandainya keadaan kalian seperti saat kalian bersamaku, maka malaikat pasti akan datang untuk menjabat tangan kalian. Tetapi sa'atan fasa'atan," kata Nabi, "ada masanya naik, ada masanya turun, dan itu adalah fitrah manusia." Terus apa yang kita lakukan ketika iman kita sedang turun? Saya juga tidak tahu, tetapi kita mendengar nasihat dari ulama saja, bukan nasihat dari saya. Kalau kita iman lagi turun, cari orang soleh, dekati orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wakunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang soleh. Karena hanya dengan menyertai orang soleh, kita bisa menjaga keimanan kita. Jangan sampai drop banget. Mungkin tetap turun, cuma gak sampai drop. Gak sampai habis-habisan. Karena Nabi mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Makanya banyak-banyak berteman dengan orang soleh. Lagi kurang semangat menghafal Al-Quran, cari orang-orang yang semangat menghafal Al-Quran, yang hafiz, yang murojaahnya sehari 5 juz, 3 juz, jadi semangat lagi. Lihat di internet anak-anak kecil yang hafal Al-Quran, sebulan hafal 30 juz, satu hari 1 juz, itu hafalan baru loh. Satu hari 1 juz, sebulan 30 juz, dan mereka gini-gini terus, jadi semangat lagi. Lagi kurang semangat dalam berinfak, dekati orang-orang yang dermawan, yang jawad, yang kalau lagi berinfak bikin kita malu. Ada pembangunan masjid, infak dia 100 juta, tulisnya hamba Allah. Kita infaknya 100 ribu, nama kita di bold semuanya, huruf besar semuanya. Padahal jauh dibandingkan infak dia, akhirnya semangat lagi. Apapun yang kita ngalamin kayaknya lagi kurang nih semangat dalam beramal solih, carilah orang yang baik dalam amal itu. Karena tidak ada yang sempurna, perfect dalam segala hal ya. Setidaknya, oh ini ustadz ini atau teman yang ini dia lebih dalam hafalan Al-Quran, yang ini lebih dalam sholat tahajud, yang ini lebih dalam akhlak, yang ini lebih dalam dakwah, yang ini lebih dalam hal ini, dalam hal itu, dan seterusnya. Perbanyak varian dari orang-orang sholih, sehingga kalau kita punya masalah dalam suatu amal sholih, kita punya menu yang cukup untuk mendapatkan semangat-semangat baru. Jadi dicas tajdid iman kita, salah satunya dengan menemui orang sholih. Gimana kalau misalnya ada pujian dari followers, atau dapat like, atau dapat komen, atau apapun bentuknya. Saya akui kadang itu membuat muncul rasa sombong di dalam hati. Dan itu fitrah manusia. Karena sombong, riya itu munculnya bukan kita rencanakan. Jadi gak ada, ada sedikit sekali ya orang yang beramal dengan niat pengen riya. Ini saya pengen infak biar riya. Kan gak ada ya, infak biar riya. Biasanya setelah infak baru riya. Jadi riya itu seringnya itu dalam bentuk spontanitas muncul di dalam hati kita. Itu kayak gitu. Disebabkan oleh pujian, disebabkan oleh suasana, disebabkan oleh pancingan-pancingan segala macam, muncullah riya. Dan itu spontan banget muncul. Sehingga kalau dia muncul, segera istighfar. Dan jangan sampai gara-gara kita takut riya jadi tidak beramal. Jangan sampai kayak gitu. Karena biasanya awal-awal beramal itu emang suka riya, tapi lama-lama dia jadi kebal. Jadi mungkin ada istilah kematangan spiritual. Itu kita alamin kalau kita sudah rajin beramal. Kayak misalnya dulu, awal-awal saya pulang ke Bandung, awal-awal saya pulang ke Indonesia, kalau saya ngimamin sholat di masjid, itu gampang riya. Kenapa? Karena setiap kali saya ngimamin sholat di masjid, orang datang setelah sholat, kemudian salaman dengan saya, terus dia bilang, "Ustadz, ini pertama kali saya sholatnya bisa nangis, bahkan di Masjidil Haram aja saya gak bisa nangis, tapi di belakang ngimamin ustadz, saya bisa nangis, khusyuk banget, bacaannya enak." Muncul, wah saya tuh. Muncul kan ya, rasa riya, sombong. Sehingga besok-besoknya kalau mau baca Quran, dibagus-bagusin lagi. Bahkan dalam hati kadang-kadang ada kalimat, nih ya dengerin, ini gini baca Quran yang benar tuh. Gini. Itu awal-awal ketika kita beramal kayak gitu. Tapi bukan berarti, daripada gitu saya membaca yang biasa-biasa aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumidin. Kenapa Ustaz? Takut riya. Ya, itu justru mungkin riya yang baru. Dia riya dengan sifat tawadu. Kan banyak kan orang yang riya dengan sifat tawadu. Dia rajin tahajud sekian, 10 tahun tahajud gak pernah tinggal. Ada temannya baru hijrah bilang, gimana ya biar bisa tahajud, saya susah banget tahajud, alarm saya pasang semuanya ada 10-10-nya bunyi tapi saya gak dengar. Sekalipun saya belum bisa tahajud, paling banter saya bisa witir, itu juga rakaat terakhir udah mentok dengan azan subuh. Ini gimana ya caranya tirnya? Kata dia yang udah 10 tahun tahajud, saya juga gak tahu. Mungkin ini pengalaman saya ya, karena saya juga masih belajar, udah 10 tahun sih saya tahajud. Dari pengalaman 10 tahun saya tahajud, mungkin memang harus banyak-banyak berdoa sebelum tidur. Kan bagus kan tipsnya ya? Harus wudu, kemudian jangan hanya mengandalkan alarm, tapi harus niatnya yang kuat. Itu yang membuat saya alhamdulillah 10 tahun gak pernah tinggal tahajud. Habis semuanya tuh. 10 tahun beramal, semalam pun tidak ada nilainya di mata Allah kan? Tapi jangan gara-gara takut riya, kamu belum bisa tahajud. Saya mah takut tahajud. Kenapa? Daripada saya tahajud terus riya, mending kayak gini aja. Itu juga salah. Kenapa gak mau hafal Quran? Udahlah, saya cukup dengan Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kenapa? Daripada nanti saya capek-capek ngafal Quran terus disebut Hafiz jadi gugur semuanya, mending saya gak usah disebut Hafiz. Kenapa gak pergi berangkat, udah mampu. Daripada nanti saya jadi riya gara-gara disebut Pak Haji, Bu Hajah, mending saya jadi orang biasa aja. Ini riya yang lain, riya dengan sifat tawadu. Saya gak bisa apa-apa, dalam hati saya orangnya tawadu ya. Itu namanya. Ada yang riya dengan istighfar. Istighfar dia pakai cetekan itu yang ada apa angkanya. Pas ngeliat orang lain angkanya baru 100, dia 7000. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, jangan muji-muji saya, nanti saya riya. Astagfirullahnya, astagfirullah riya. Makanya ulama mengatakan ada orang yang butuh mengistighfari istighfar yang sebelumnya. Beristighfarlah atas istighfarmu. Astagfirullahaladzim. Tapi dia riya dengan istighfar yang fasih gitu. Ada orang yang membaca Al-Quran juga riya. Tapi jangan takut, karena Imam Syafi'i pernah bilang, ta'allamtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu aku belajar ilmu itu bukan karena Allah. Imam Syafi'i juga kayak gitu. Tapi setelah saya belajar, ilmu itu menuntun saya untuk karena Allah. Dulu awal-awal sering banget riya, tapi setelah sekian lama baca terus berusaha yang sebaik mungkin yang saya bisa, lama-lama udah alhamdulillah gak terlalu ngaruh yang kayak gitu-gitu. Habis ini ada Ustaz, alhamdulillah bagus. Kenapa? Saya mencoba untuk menetralisir dengan membandingkan diri saya dengan orang lain. Jauh lebih banyak yang lebih jauh lebih hebat lagi dari saya. Buka YouTube, ada Toha Junaid, ada banyak sekali, termasuk bahkan yang sekarang bareng-bareng dengan saya di Pemuda Hijrah, ada Muzammil Hasbalah, ada Taki Malik, ada Ibrahim Quran, ada banyak yang mungkin lebih muda dari saya, bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, dan siapa saya dibandingkan mereka? Karena membandingkan dengan orang yang lebih hebat, jadi ah kamu belum tahu aja lebih hebat dari saya. Mungkin kamu baru ketemu saya, coba nanti ketemu yang lebih hebat, anak kecil. 7 tahun menghafal Al-Quran, sebulan hafiz 30 juz, dalam waktu 6 bulan dia hafal dengan 10 kiroat. Siapa kita dibandingkan dia? Jadi kalau ingat kesana, jadi dia aja belum tahu. Alhamdulillah Allah menutupi aib saya, dan mudah-mudahan saya lebih baik dari apa yang dia persangkakan gitu. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu, tetap saya akui kadang-kadang muncul riya, tapi istighfar. Muncul sombong, tapi istighfar. Followers misalnya 1000 gitu, ada yang 10.000. 10.000, ada yang 100.000. Apa sih yang mau dibanggain? Lagian yang nge-follow kita itu manusia. Lebih bangga lagi kalau followersnya itu malaikat. Yang tadi begitu posting, yang nge-like Jibril. Wah, itu keren. Ini yang nge-like misalnya Wisnu. Nah, ini manusia banget kan? Yang itu yang nge-like Mikail. Yang nge-like Israel. Wah, Israel nge-like gitu kan, bahaya tuh. Kalau Israel udah nge-like, berarti udah deket. Terus yang terakhir, gimana memotivasi akhwat untuk berhijab ketika ada ujian di rumahnya? La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Tetapi bukan berarti kita durhaka kepada orang tua. Karena tetap memperlakukan kedua orang tua dengan cara yang baik, walaupun tidak boleh taat. Kan jelas ayatnya. Kalau mereka memaksamu untuk kufur kepada Allah, janganlah kamu taat kepada keduanya, tetapi tetaplah temani keduanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas dulu pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu. Makanya perlu kita fahami, durhaka kepada orang tua itu tidak selalu asal buat orang tua kita sedih berarti durhaka, enggak selalu. Lihat dulu kenapa dia sedih. Kalau orang tua kita baper bukan karena Allah, itu bukan durhaka. Dia baper gara-gara kita sholat. Kayak dulu saya pernah awal-awal hijrah, jadi rajin sholat ke masjid, ayah saya khawatir. Karena selama ini saya jarang ke masjid, tiba-tiba jadi rajin, ayah saya malah khawatir. Anak ABG ke masjid, kan itu aneh. Bang, manggilnya kan saya orang Aceh, dipanggil bang. Dari mana? Dari masjid. Ya gitu. Hah, masjid? Kok kamu sehari sering banget ke masjid? Ada apa sih di masjid itu? Kamu ikut aliran sesat ya? Jadi khawatir gitu. Apalagi saya pakai jubah, terus waktu itu senang pakai jubah putih, peci putih, sorban putih. Kalau saya lewat, anak-anak kecil di kampung bilang, mak, itu ada malaikat lewat katanya. Saking mereka aneh ngelihat penampilan yang kayak gitu. Tapi bukan berarti gara-gara orang tua saya jadi sedih gara-gara saya ke masjid, berarti saya durhaka, belum tentu. Kalau orang tua kita kecewa, sedih, marah, bukan karena salah kita yang syar'i, maka keep the faith, istiqomah aja. Yang penting jangan buat mereka sedih karena akhlak kita yang buruk. Tetap jaga akhlak, tapi tidak perlu taat. Tetap jaga akhlak, tetapi tidak perlu mengikuti nasihatnya kalau nasihatnya bermaksiat kepada Allah. Udah serahkan kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah kasih jalan keluar. Karena janji Allah, tidak ada orang yang beriman kecuali pasti diuji. Mungkin diuji dengan keluarga, diuji dengan teman, diuji dengan lingkungan, diuji dengan tetangga, diuji dengan harta atau dengan ujian-ujian yang lain. Jadi keep the faith, ukhti, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Ini ada lagi, Tat. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, maaf, bagaimanakah cara meminta dan berdoa pada Allah agar dikabulkan dan beretika? Ustadz, kami dari Malang ingin rasanya mengundang Ustadz ke masjid kami. Semoga Allah mempermudah Ustadz ke masjid kami. Insyaallah. Nanti kalau pengen mengundang Ustadz Tengku Hanan bisa lewat panitia juga. Satu paket sama MC-nya kan. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberkahi Ustadz. Salam Pemuda Hijrah Malang. Sudah ada cabangnya saat ini di Malang Pemuda Hijrah. Mungkin. Oh gitu ya. 22 tahun masih jomblo. Maksudnya apa ini kata-kata masih jomblo ini ya? Ditulis segala apa ini? Ada-ada, terus nggak apa-apa Tat. Terus ini nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip saya jadikan satu aja karena banyak ini yang bertanya. Mulai ayat di WhatsApp, kemudian ada yang di kertas saja masih banyak. Ini, assalamualaikum Ustaz, mau tanya apa ada tidak amalan dan bacaan-bacaan agar kita bisa menjadi istiqomah dalam ketaatan? Tuh. Kemudian Pak Ustadz, saya request bisa ya setelah akhir acara kita doakan saudara-saudara kita yang lagi dizalimi. Insyaallah nanti Ustadz akan mendoakan termasuk sebagaimana kemarin di Kediri doa kunut nazilah juga untuk menguatkan saudara-saudara kita di Alipu. Itu kemudian bagaimana jika berdoa seperti tidak seperti doanya doa Rasulullah tetapi pakai bahasa sehari-hari. Nah, tadi nyambung sama bab doa. Kemudian ada lagi Tat. Ustadz mau tanya apa hukumnya bila kita berdoa di medsos itu terkabul? Karena kebanyakan orang ada yang berdoa di medsos. Yang ngabulkan nanti Mark Zuckerberg kalau enggak. Bagaimana caranya agar ilmu bermanfaat di medsos? Dari Muhammad Dendi Yusuf. Jomblo juga enggak ini, ayo. Itu bab doa, tadi dirangkum jadi satu aja Ustaz. Satu lagi, ini. Assalamualaikum, bagaimanakah kita bila menyelamatkan keluarga kita kelak di hari akhirat yang mungkin semasa hidupnya mungkin tidak sejalan dengan syariat atau sunnah yang soheh? Tuh. Terakhir, satu terakhir. Ustadz tadi cerita tentang kisah Nabi Musa yang menarik seperti itu kalau pengen dapat bukunya itu judulnya apa, di mana dan bagaimana kita bisa membedakan ini kisah-kisah yang soheh, kisah-kisah yang hanya Israiliyat. Nah, terakhir tetap. Tafadhol, monggo. Baik. Bab doa saya coba satukan. Pertama, tips supaya doa diijabah. Kedua, doa pakai bahasa sendiri. Ketiga, doa di sosial media atau media sosial. Pertama, di antara adab berdoa itu yang jarang dibahas, tentunya udah banyak ustadz-ustadz yang membahas bab etika berdoa. Tapi salah satu yang jarang dibahas itu ada istilahnya ilhah. Istilahnya ilhah, ilhah. Apa itu ilhah? Ilhah itu kalau bahasa kita merengek. Itu salah satu adab berdoa yang disukai Allah. Kayak gimana merengek? Curhat sama Allah. Kayak doa Nabi Zakaria di surat Maryam. Wadzkur fil kitab dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya, berdoa itu lembut, lirih, romantis, curhat gitu. Kayak private banget kalau lagi doa sama Allah. Satu. Kemudian Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya. Apa kata Zakaria? Rabbi. Jadi kalau manggil Allah itu yang lembut, Rabbi ilahi. Kalau doanya, doa tentang masalah pribadi. Tapi kalau doanya tentang kehancuran atau tentang pertolongan, tentang musuh, maka menggunakan nama-nama Allah yang agung atau minimal ya Allah gitu, karena itu tegas. Tapi kalau untuk doa pribadi pakainya Rabbi, Ilahi, itu romantis. Apa kata Zakaria? Rabbi, tulang saya sudah melemah, rambut saya sudah penuh dengan uban, tapi saya belum pernah berputus asa dari meminta kepadamu. Saya belum punya anak ya Rabbi, saya khawatir kalau gak punya anak nanti tidak ada yang meneruskan dakwah saya. Sedangkan istri saya sudah tua mandul, beri saya seorang anak yang mewarisi dakwah saya. Jadi curhat dulu, masalahnya apa? Ya Allah, umur saya 22 tahun tapi belum ada yang datang. Itu ilhah namanya. Cuman kalau 22 tahun belum ada yang datang, belum perlu terlalu baper ya. Karena ada yang 40 tahun belum ada yang datang. Ya Allah, usia saya 63 tahun belum ada yang datang gitu ya. Sebentar lagi kalau usia Nabi Muhammad mah udah sampai ending gitu. Maka dia curhat, ya Allah, usia saya sekian tahun belum ada yang datang. Ada kemarin yang datang tapi pas ngelihat saya mundur. Kenapa? Ternyata saya pakai cadar, dia takut, kirain ketemu ninja katanya. Misalnya ya. Terus curhat sama Allah, ada masalah apa? Bilang sama Allah, ya Allah, saya punya kekurangan ini, ya Allah, saya kurang tidak punya pekerjaan, ya Allah, curhat dulu. Curhat, setelah itu baru minta kepada Allah, fahabli, beri saya ya Allah. Itu doa dengan cara ilhah, curhat sama Allah. Kedua, doa pakai bahasa sendiri. Doa itu ibadah. Dan ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mutlak, ada namanya ibadah muqayyad. Muqayyad itu artinya ibadah yang udah dengan paket. Udah dicontohkan sama Nabi begini, begini, begini. Ada doanya yang juga warid dari Nabi SAW. Tapi ibadah mutlak, ibadah yang tidak dibatasi hanya dengan seperti apa yang dicontohkan Nabi. Boleh, karena dia sifatnya mutlak. Kayak ibadah sholat sunnah mutlak, bebas berapa rakaat pun. Doa juga termasuk diantara ibadah mutlak. Tidak harus semuanya berbahasa seperti di dalam bacaan Nabi. Misalnya Nabi berdoa, Allahumma ilaika aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, a'udzu bi'izzatika an tudillani, antal hayyul ladzi la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Itu doa dari Nabi. Kalau kita enggak hafal pun boleh pakai terjemahnya. Karena doa itu ibadahnya mutlak. Apa dalilnya? Banyak sahabat yang berdoa yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Di antaranya Bilal tuh. Bilal kan sahabat Nabi yang secara ilmu tidak terlalu banyak seperti Abu Hurairah. Makanya Bilal pernah bilang ke Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya dandanah seperti dandanah engkau dan Abu Hurairah. Dandanah itu wirid. Kalau di kita mah disebut wirid. Ada bacaan-bacaan yang banyak sampai kalau dibukuin jadi tebel. Ya Rasulullah, saya gak hafal wirid-wirid yang engkau baca dan yang dibaca oleh Abu Hurairah. Saya gak hafal. Tapi boleh gak saya pakai wirid sendiri ya Rasulullah? Nabi nanya, apa wiridmu wahai Bilal? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bukan doa Nabi, itu doanya Bilal. As'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Empat hal yang diminta oleh Bilal. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Ya Bilal, wirid kami yang panjang lebar itu intinya empat hal itu juga sama sama kamu. Cuman kamu mengambil intinya, kita mah panjang lebar, curhat dulu sama Allah. Jadi boleh-boleh aja selama doanya doa yang baik. Dan Nabi menyuruh kita untuk faksiru minat doa, memperbanyak doa. Bayangin kalau doa itu selalu harus sesuai dengan yang diucapkan Nabi. Begitu anak kita ujian nasional, gimana cara doanya? Orang anak Nabi tidak ada yang ikut ujian nasional. Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujian nasional. Itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi gak pernah mencontohkan doa kayak gitu. Soalnya anak Nabi mah tidak ada yang ujian nasional. Jadi tidak harus persis. Walaupun kalau kita hafal doa-doa yang diajarkan Nabi, itu jauh lebih baik. Cuman ada kasus-kasus yang tidak ada di zaman Nabi, sehingga boleh kita menggunakan bahasa sendiri. Bahkan bisa bahasa Indonesia selama itu tidak di dalam sholat. Doa di medsos. Saya mau ngambil satu kisah sebagai bukti boleh. Karena kalau enggak mendatangkan dalil, kadang-kadang orang kurang percaya. Walaupun kata ulama boleh, apa dalilnya? Kan suka gitu ya. Padahal kata ulama itu dalil. Kalau ulama bilang boleh, ya udah itu dalil. Karena ulama insya Allah tidak berbicara kecuali dengan pemahaman. Dalilnya gini. Pernah di Mesir terjadi paceklik musim kemarau yang panjang sampai orang-orang Mesir hampir kembali lagi kepada agama nenek moyang karena Sungai Nil sudah hampir mengering. Panen jagung mereka gagal. Gandum-gandum mereka jadi gagal panen sehingga mereka hampir syirik kepada Allah. Lalu gubernur Mesir Amr bin As mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar di Madinah. Ya Amirul Mukminin, kami mengalami masa gagal panen, musim kemarau yang panjang. Berilah solusi untuk kami dan bantuan. Akhirnya Umar mengirimkan secarik surat yang isinya doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah hujan kepada rakyat Mesir. Doa ditulis oleh juru tulisnya Umar, dikirim ke Mesir. Sampai di tangan Amr bin As, gubernur Mesir, ketika dibuka surat dari Amirul Mukminin, pas dibaca isinya doa, kemudian Amr bin As membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada penduduk Mesir. Saat itu juga hujan turun di Mesir. Ini ijabahnya doa Umar bin Khattab. Inilah keuntungan kita kalau punya pemimpin yang soleh. Bukan hanya mengandalkan kemampuan politiknya atau para pengusaha-pengusaha kayanya, taipan-taipannya, tetapi mengandalkan Allah yang maha kaya. Sehingga kalau pemimpinnya soleh tinggal angkat tangan, beres tuh urusannya tuh. Ini artinya kalau Umar mengirim surat yang isinya doa, apa bedanya dengan sosial media? Jadi itu kiasnya, analoginya. Maka sesuatu yang sangat boleh dan wajar, bahkan baik kalau kita saling mendoakan lewat sosial media, apalagi doa untuk saudara kita di Aleppo atau Rohingya atau di Gaza. Kemudian gimana caranya doa yang istiqomah supaya bisa istiqomah? Banyak doa istiqomah. Salah satunya yang tadi yang saya bacakan, doa Nabi, atau bisa juga yang paling populer, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, atau ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Nanti bisa googling, cari, itu banyak sekali. Terus bagaimana menolong keluarga kita nanti di akhirat? Hafal Al-Quran. Karena seorang penghafal Al-Quran yang karena Allah bisa menyelamatkan 10 orang yang dia cintai selama orang itu masih orang yang beriman. Hafal Al-Quran. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, kita pengen berbakti kepada orang tua kita, hafal Al-Quran. Itu mungkin amal soleh kita selain berdoa untuk mereka, kelak di akhirat dengan izin Allah kita bisa menyelamatkan keluarga kita dengan hafalan Al-Quran. Terus yang terakhir, referensi dari cerita-cerita yang tadi dapatnya dari mana? Sebagian besarnya saya dapatkan dari ceramah-ceramah berbahasa Arab, berarti belajar bahasa Arab. Karena ceramah dari ulama-ulama di Timur Tengah itu luar biasa, terutama kalau kita di Mesir. Ilmu yang saya dapatkan di Mesir itu lebih banyak bukan di kampus, di masjid. Karena setiap masjid Mesir itu selalu ada 1-3 orang profesor, ulama-ulama besar yang khusus di masjid. Jadi di sana mah trennya bukan mengundang ustaz. Ustaz itu masing-masing menguasai satu masjid. Udah aja, tetap di situ. Jadi kalau kita pengen belajar hadis, masjid ini. Pengen belajar tafsir, masjid itu. Pengen belajar fikih, ke masjid yang sana. Masing-masing masjid punya ciri khas dengan ulama yang ahli di bidangnya. Sehingga kalau saya pulang kuliah, selalu mampir di masjid dari asar sampai isya, baru nanti pulang ke rumah, dan itu ilmunya luar biasa. Dari sanalah kita banyak mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, walaupun sedikit yang kemudian kita melihatnya dari langsung membaca buku. Saya tidak terlalu cenderung dengan bacaan, tetapi banyak mendengar, sehingga saya lebih senang duduk dalam majelis para ulama dan mendengarnya, kemudian mencoba untuk mengingatnya. Kalau membaca, orang yang kurang bisa fokus duduk lama-lama, kecuali dengan cara mendengar. Masing-masing orang mungkin punya kecenderungan. Itu referensi saya, makanya mungkin tipsnya, ayo belajar bahasa Arab, itu gerbangnya ilmu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, belajar bahasa Arab bagi yang punya kesempatan dan mampu, hukumnya wajib. Mudah-mudahan nanti di sini ada kampung Arab juga selain kampung Inggris. Sehingga mau beli apa, ana uhibbu supermi ya, gitu ya, jadi pakai bahasa Arab. Saya dulu teman-teman kalau pergi umroh taunya cuma itu, ana uhibbu supermi, Siti Rahma, sisanya pakai huruf in aja. Oh Arab itu mah udah ada huruf in walaupun nggak ngerti. Oke, sudah. Ini saya bacakan yang satu pertanyaan dulu aja, karena ada satu penanya tapi dia 3 atau 4-5 pertanyaan, banyak jadinya. Bagaimana menjaga iman karena sampai saat ini iman sangat mudah naik turunnya. Pertama, bisakah kita mencintai Allah yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah kita temui, jika bisa bagaimana caranya? Terus ini, kalau untuk yang Al-Quran saya kelompokkan. Oh ya, Ustadz ada CD Murotal untuk bisa mudah memotivasi, terinspirasi bacaan-bacaan Al-Quran biar kayak Ustadz. Nanti bisa dibeli di luar, terbatas, ada terbatas. Jadi silakan nanti hubungi panitia di luar, dijual CD Murotal untuk menginspirasi kita biar seneng baca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Ustadz, saya sekarang masih sekolah, bolehkah saya mendapatkan cara untuk beristiqomah dalam menghafal Al-Quran, sedangkan kegiatan sekolah masih banyak? Dan bagaimana cara dimudahkan menghafal Al-Quran, apakah ada doanya? Tuh. Terakhir, untuk sesi ini, nama saya Muhsad dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya punya beberapa pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, di mana kita tahu bahwa tidak semua doa kita akan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, saya ingin belajar ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Belajar. Dan kan tadi pertanyaan saya ingin belajar ilmu agama. Apa yang harus saya lakukan? Belajar. Itu dulu sementara, nanti yang lain menyusul. Pertama, saya acak dulu ya. Bagaimana cara kita lebih mencintai Allah dan yakin kepada Allah padahal kita tidak melihat Allah SWT? Caranya adalah tafakkur. Lihatlah kebesaran-kebesaran Allah SWT. Salah satu di antara hobi para nabi itu adalah tafakkur. Lihat bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta, kemudian tafakur tentang diri kita, tafakur tentang pengalaman-pengalaman hidup kita, semua itu bisa membuat kita lebih tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah banyak berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Lihat langit. Alam tara anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang penciptaan. Lalu lihatlah ayat itu di hadapan kita. Lihat langit, di situ kita bisa menemukan kebesaran Allah. Lihat bumi, di situ kita bisa menemukan kebesaran Allah. Lihat nasib seseorang, bagaimana dia bisa survive dari sebuah masalah besar, pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Di semua tempat itu kita bisa melihat kebesaran Allah. Dan semua itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kalau saya pribadi, ini tips konkretnya. Salah satu channel TV yang saya suka nonton, walaupun ini bukan channel Islam, itu adalah Nat Geo, National Geography, terutama yang wild atau yang animal. Biasanya kalau saya nonton tentang Nat Geo wild, saya akan selalu bilang Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Karena disitu dijelaskan keajaiban alam semesta ini. Walaupun mereka gak bisa menyimpulkan karena sombong, pinter tapi sombong, jadilah jahil kan ya. Mereka faham banget tentang alam, tapi kesimpulannya agak-agak unik, aneh malah. Kesimpulannya, alam telah menyediakan segalanya untuk kita. Ini aneh. Saya tidak mengambil kesimpulannya, saya tidak mengambil kalimat evolusinya, tetapi saya melihat tentang bagaimana mereka bisa menemukan keajaiban-keajaiban semesta secara ilmiah, dan di situ saya bisa melihat kebesaran Allah. Bagaimana hewan ini, bagaimana hewan itu, bagaimana di kutub, bagaimana di laut, bagaimana kerajaan misalnya di hutan Amazon segala macam. Di sana ada banyak sekali bukti kebesaran Allah, dan saya yakin gara-gara ngelihat itu, nggak mungkin ini menjadi terjadi secara kebetulan. Pasti ada kebesaran Allah di belakangnya. Belum lagi nanti kalau ngelihat yang BBC-nya yang planet atau yang bulan atau yang universe, pokoknya tafakur, bisa tafakur lewat media digital, bisa tafakur langsung melihat 4D, yaitu di alam semesta yang ada di sekeliling kita. Itu cara mengenal Allah. Kemudian lagi sekolah tapi pengen ngafal Quran. Ini kata beberapa guru saya, bukan kata saya. Kalau mau ngafal Quran, jangan target khatam, tapi target hafal. Karena kalau kita target khatam dengan kondisi kita yang gak fokus, lagi kuliah, lagi sekolah, banyak pekerjaan, kita akan gampang putus asa. Tapi kalau target hafal, kita akan bahagia terus. Alhamdulillah hari ini dapat setengah halaman. Itu target hafal. Kalau target khatam, aduh belum satu juz, gitu kan ya. Targetnya sebulan harus satu juz. Jangan, targetnya saya pengen menghafal. Sehingga dapat satu ayat, dia bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, Allah tambahkan. Alhamdulillah hari ini dapat satu ayat, alhamdulillah. Tapi berusaha. Makanya biarkan Allah yang menentukan kapan khatamnya. Kecuali kita memang fokus pengen menghafal Quran. Memang harus ada target khatam. Kalau gak fokus, sambilan, maka target hafal dulu aja. Mudah-mudahan setelah dapat hafalan 5 juz, biasanya orang kalau udah hafal di atas 10 juz atau 5 juz, itu ada ketagihannya. Al-Quran itu nikmat. Sehingga susahnya itu biasanya 5 juz pertama. Setelah 5 juz, biasanya ketagihan. Akan pengen lagi, dan akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita udah tahu trik menghafal. Karena menghafal ini juga punya tips, punya triknya, punya celah. Kalau kita gak tahu caranya, awal-awalnya mungkin agak kesusahan. Tips sederhana dari ulama-ulama yang saya pernah belajar, fokus aja. Kalau lagi ngafal Quran, gak usah lama-lama, tapi fokus. Sebutlah 15 menit, tapi fokus. Daripada setengah jam atau satu jam, tapi ngelamun. Dibaca, tapi yang diingat si dia, gitu. Gak akan hafal-hafal. Makanya fokus 15 menit nih. Ini saya gak akan ingat siapa-siapa kecuali ayat ini. 15 menit diulang-ulang, dapat 3 baris, itu udah hebat. Karena 15 menit kalau kita fokus, sekitar 10 baris mungkin dapat. Atau paling ini 5 baris itu insya Allah dapat. Kalau fokus. Caranya dibaca berulang kali, minimal 20 kali, insya Allah udah kehafal sendiri. Menghafal tanpa harus mengingat, kehafal sendiri. Terus, apa yang harus kita lakukan setelah kita berserah diri kepada Allah? Next step dari tawakal. Next step dari tawakal adalah tadi, terus saja menunggu bukti kebesaran Allah sambil berikhtiar. Jangan pernah berpikir, ah kayaknya udah gak dikabulkan. Itu suuzon. Dan suuzon kepada Allah itu dosa besar. Suuzon ke manusia aja dosa besar. Terus saja, yakin. Jangan putus harapan. Kalau gak dikabulkan di dunia, pasti nanti dikabulkan di akhirat. Makanya Mas Cai pernah bilang, ini nikahnya di mana? Di dunia apa? Di surga. Karena di surga itu, by the way teman-teman, ada wedding. Wedding sama wedding. Bidadari. Wedding sama bidadari. Bidadarinya di belakang sana. Perempuan-perempuan yang soleha. Di akhirat itu ada adegan pernikahan. Dan diantara hadisnya adalah, orang yang mampu menahan amarah ketika dia bisa marah, maka nanti Allah akan memilihkan untuk dia siapapun yang dia kehendaki yang menjadi istrinya. Dia bisa pilih siapa yang mau jadi istrinya, kemudian Allah nikahkan. Allah yang menjadi wali untuk pernikahan mereka. Makanya tetap aja yakin, ah oh, kayaknya saya udah gak mungkin nikah. Yakin bisa nikah. Kalau gak nikah di dunia, nikah nanti di akhirat. Kalau masuk surga. Kalau masuk surga. Ya, iya. Benar. Karena tidak ada di neraka nikah, gak ada ya tata. Iya. Terus yang terakhir, gimana tahu bahwa doa kita diijabah? Ini susah pertanyaannya. Bagaimana kita tahu doa kita diijabah? Dengan cara husnuzan kepada Allah. Doa itu diijabah dengan 3 cara. 1, diijabah dengan apa yang kita minta persis. 2, diijabah diganti dengan yang lebih baik. 3, diijabahnya nanti di akhirat. Atau bahkan ulama memperjelas lagi, yang 4, diijabahnya dengan cara dihindarkan kita dari sebuah musibah yang sama baiknya dengan kalau kita diberikan apa yang kita minta. Intinya husnuzan. Kalau yang kita minta kok belum dikasih, oh mungkin Allah ngasihnya kemarin tuh nikmat yang itu. Oh mungkin Allah ngasihnya dengan cara dihindarkan dari musibah yang saya tidak sadar. Mungkin ada musibah yang mau jatuh ke atas diri saya, Allah hindarkan, saya tidak sadar. Kalau saya sadar berarti kena musibah. Karena gak sadar itulah kita berarti tidak kena musibah. Yakin aja husnuzan sama Allah dengan kalimat innallaha la yukhliful mian. Allah gak pernah ingkar janji. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa-doa. Itu. Ini Ustaz, bagaimana dosa enggak kalau kita ingkar mungkar tapi cuma sebatas hati untuk menjaga biar tidak terjadi tengkar sama orang yang kita nasihati. Jadi dia ingkarnya cuma dalam hati aja. Kemudian saya pernah dengar di hadis kalau ada keluarga yang masuk neraka, benar enggak kita akan ditarik ke sana juga kalau kita enggak ngasih tahu kebenaran secara tegas kepada mereka. Sebagai seorang anak muda, bagaimana menyikapi kondisi yang kita ingin hijrah tapi kondisi sangat tidak mendukung. Kemudian mohon penjelasan apa saja hal-hal yang bisa merubah takdir. Yang kedua, cukup. Oh ya, sama ini terakhir yang sesi ini. Salah satu ini itu dulu aja, Tat. Ini banyak ternyata, bingung. Baik, nahi mungkar. Mungkin teman-teman udah tahu mencegah kemungkaran itu dengan tiga cara. Man ra'a minkum mungkara falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Kita perlu memperhatikan teks hadis ini ya. Bukan menemukan kemungkaran, tapi melihat. Apa bedanya menemukan dan melihat? Kalau menemukan itu nyari-nyari kesalahan orang. Kalau nyari-nyari itu gak boleh. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Kalau perlu, yiltamis li akhika alfa udrin, carilah 1000 alasan untuk tidak suuzon kepada saudaramu. Tapi kalau gak sengaja terlihat juga dan gak bisa menghindar, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangan. Sebagian ulama mengatakan dengan tangan ini artinya dengan kekuatan, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat tangan itu artinya kekuasaan. Mengubah peraturan, membuat perintah dan seterusnya itu dengan tangan. Seorang direktur bisa mengubah kemungkaran di kantornya dengan kekuasaannya dan juga dengan jabatan-jabatan yang lain. Kalau enggak punya kekuasaan, maka fabilisan. Lisan itu nasihat, bil mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik itu pertama jelas ayatnya, jelas hadisnya, tidak menjudge orang lain, tidak mencela orang lain, hanya mengatakan mana yang kebaikan itu saja tanpa harus menghakimi orang lain. Itu nasihat yang baik. Tapi kalau kita menasihati orang lain dengan cara menghakimi, saya kira itu bukan nasihat mau'izah hasanah. Dan juga dengan santun, dengan bahasa yang lemah lembut, karena Allah akan mengubah sesuatu yang rifku yang tidak bisa dirubah dengan al-unfu, dengan sifat kasar. Kemudian kalau enggak bisa juga, maka dengan hati. Arti dengan hati di sini minimal kita menolak dan tidak setuju di dalam hati kita. Dan itu selemah-lemah iman. Saya kira tidak semua kemungkaran harus disikapi hanya dengan hati. Ada yang kita bisa dengan lisan, termasuk dengan berdoa. Kayak sekarang kemungkaran di Aleppo, kita enggak bisa mengubahnya dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Mungkin baru negara Turki yang bisa melakukan itu, karena mereka yang paling Islamnya sekarang paling kuat di dunia, dan negaranya juga alhamdulillah dipimpin oleh seorang pemimpin yang taat, sehingga mereka bisa melakukan aksi-aksi yang konkret secara kekuasaan dan politik. Kalau kita gak punya itu, minimal dengan lisan kita, kita sama-sama mensyiarkan nasib saudara kita itu di sosial media. Karena banyak media yang bungkam, maka kalau media bungkam, tugas kita untuk menyuarakan nasib saudara kita supaya dunia tahu kebenaran ini, dunia tahu kenyataan ini, dan mereka tidak lagi salah paham tentang apa yang terjadi di sana. Ada banyak orang yang bilang di Suriah itu konflik. Ini karena dia gak tahu. Dia bilang itu konflik. Ada juga yang bilang itu perang. Seolah-olah ada dua pihak yang berperang. Itu bukan konflik, itu bukan perang. Itu pembantaian. Itu kezaliman. Sampai ada seorang tokoh di tempat saya bilang, alhamdulillah ya, kita di Indonesia bisa beribadah dengan nikmat, gak seperti di Israel. Saya bilang, Pak, tidak ada Israel, yang ada Palestina. Israel itu bukan negara, tetapi penjajah, seperti dulu Portugis, Belanda, dan Jepang. Yang ada adalah Palestina. Oh, berarti bukan negara Israel. Bukan, negara Palestina yang dijajah oleh orang-orang Israel. Jadi salah paham masyarakat kita, sehingga butuh syiar, butuh suara, campaign dari kita lewat sosial media, dari teman ke teman. Itu tugas kita dengan lisan, termasuk mendoakan dengan kunut nazilah dan seterusnya. Terus hijrah tapi tidak kondusif keadaan di sekeliling kita. Kalau kita belum siap untuk berbaur dengan manusia, coba aja hijrah dan uzlah dulu aja. Uzlahnya gimana? Cari lingkungan yang lebih baik. Mungkin kita lagi awal-awal berhijrah masih labil. Kalau kita tetap di situ akan kebawa lagi. Ya udah, kalau kondisinya kayak gitu, cari lingkungan yang lebih baik. Tapi nanti kalau kita udah mantap nih, udah hijrah sekian lama, sekian bulan atau mungkin udah setahun, kalau bisa jangan lama-lama dalam situasi uzlah. Karena kalau semua memilih uzlah, terus bagaimana cara kita berdakwah? Ada saatnya kita keluar dari masjid untuk turun langsung kepada masyarakat. Ada saatnya. Tetapi sebelum itu terjadi, kita butuh uzlah kayak Nabi dulu uzlahnya ke Gua Hira. Tapi ketika sudah turun perintah dakwah, beliau sudah matang, maka beliau tidak pernah lagi datang ke Gua Hira. Ini mungkin pilihannya kalau gak kondusif, uzlah. Uzlah itu artinya mencari lingkungan yang lebih baik, yang mendukung kita dalam amal soleh. Dan yang terakhir, apa saja yang bisa mengubah takdir? Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali Allah. Ini bahasanya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan. Itu dalil boleh bisa dirubah takdir oleh Allah. Cuman dengan apa Allah mengubah takdir? Nah, jadi pertanyaannya bukan apa yang mengubah takdir, dengan apa Allah mengubah takdir? Karena kalau apa yang mengubah takdir, tidak ada kecuali Allah. Tapi dengan apa? Satu, dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, Allah mengubah takdir dengan doa. Itu beda, teman-teman. Kayak ada orang yang bilang, pelacur juga bisa masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Itu yang memberi minuman anjing, bukan pelacur masuk surga itu. Orang yang bertobat dari berzina masuk surga, itu ya. Tapi kalau masih berzina masuk surga, itu gak ada dalilnya. Tapi kalau bertobat dari berzina masuk surga, pasti, karena Allah menerima taubat. Pembunuh juga masuk surga, mana? Itu yang membunuh 100 orang. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Itu dua hal yang berbeda. Makanya doa mengubah takdir, bukan. Dengan doa Allah mengubah takdir. Yang kedua, dengan silaturahim Allah mengubah takdir. Setidaknya dua hal ini amalan yang Allah akan mengubah takdir dengannya, yaitu doa dan silaturahim. Jazakallah Ustaz, alhamdulillah luar biasa. Dari banyak pertanyaan tadi, saring kemudian, dan kita juga minta maaf karena waktu juga terlalu mepet. Akhirnya beberapa pertanyaan tidak bisa kita layani, dan mudah-mudahan kalau nanti ada kesempatan di luar forum ini, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan untuk infak hari ini yang insya Allah kita donasikan kepada saudara kita di Aleppo, terkumpul 3.560.000 rupiah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tabarokah Rahman, mudah-mudahan berkah sekaligus nanti bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Aleppo. Kemudian informasi terakhir sebelum nanti kita tutup dengan doa oleh Ustaz Tengku Hanan, untuk nanti sore ada kajian Kitabul Ilmi yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki Jafar Tolib jam 5:30. Tempatnya masih di Masjid Al-Muhsinin ini. Masih sama tempatnya, jam 5:30 sore, yang akan disampaikan oleh Ustaz Rifki Jafar Tolib. Monggo nanti serawung hadir rawuh ke ngaji bersama Ustaz Rifki. Dan terakhir sebelum kita akhiri, insya Allah Ustaz Danan akan menutup dengan doa, termasuk juga nanti doa kunun nazilah. Pada Ustaz Danan, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'mati kulliha ya Allah. Lakal hamdu ala ni'matil iman. Lakal hamdu ala ni'matil islam. Walakal hamdu ala ni'matil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura fi hayatina. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arzuqna tilawatal Qur'an. Ana atrafan nahar. Allahumma ij'alna laka dhakkarin wa ilayka munibin wa bika mu'minin wa ilayka muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ilayka aslamna wa bika amanna wa 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Na'udhu bi'izzatika an tudhillana antal hayyul ladhi la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin fi Falastin. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. مسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم ما لنا غيرك يا يا الله. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في اليهود من عجائب قدرتك. اللهم أرنا في الرافضة من عجائب قدرتك. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في رهنا. اللهم عليك بأعدائك. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك. اللهم علمت أنهم يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير حق ويذبحون أبناء المسلمين ويغتصبون من نساء المسلمات ويؤذون أطفال المسلمين. فانتقم منهم يا الله. فانتقم منهم كما انتقموا منا. وأهلكهم يا الله. إنك على كل شيء قدير. اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اشدد وطأتك على الرافضة وعلى الظالمين واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم العن كفرة من أهل الكتاب. اللهم العن كفرة من اليهود. اللهم العن كفرة من الرافضة. اللهم العن كفرة من البوذيين. اللهم قصدناك يا ربنا. penguasa langit dan bumi. Tidak ada satupun yang terjadi di langit dan di bumi ini kecuali dengan seizinmu ya Allah. Bahkan tidak ada setetes air hujan pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan ilmu dan pengetahuanmu ya Allah. Tidak ada daun yang jatuh dari dahannya kecuali dengan seizinmu dan tertulis di dalam kitabmu ya Allah. Tidak ada angin yang berhembus, awan yang berarak kecuali semua dengan pengaturanmu ya Allah. Engkau maha kuasa menciptakan 7 lapis langit. Engkau maha kuasa menghamparkan bumi. Engkau maha kuasa menegakkan gunung. Engkau maha kuasa meninggikan langit. Engkau maha kuasa menciptakan kebesaran-kebesaran dan keagunganmu di dalam lautan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkaulah yang mempergilirkan siang dan malam ya Allah. Engkaulah yang memperjalankan waktu, hari, minggu, bulan dan tahun sampai hari kiamat ya Allah. Engkaulah pencipta surga dan neraka ya Allah. Engkaulah yang menciptakan manusia. Kami semua ini hanyalah hamba-Mu ya Allah. Orang-orang yang beriman itu adalah hamba-Mu ya Allah. Orang-orang kafir itu adalah makhluk-Mu ya Allah. Tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada Engkau ya Allah. Semua rencana-rencana jahat orang-orang kafir itu lemah di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha kuasa atas mereka ya Allah. Kami mohon dengan kebesaran dan kekuasaan-Mu ya Allah. Dan kami yakin Engkau maha mendengar doa hamba-hamba-Mu. Dengarkanlah tangisan saudara-saudara kami di Aleppo ya Allah. Betapa banyak anak-anak kecil yang jadi yatim di sana ya Allah. Yang mereka tinggal di pengungsian seorang diri sebatang kara ya Allah. Di sana tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, tidak ada kakak adiknya. Sebatang kara anak kecil yang mungkin usianya masih 4-5 tahun sudah tinggal seorang diri di pengungsian ya Allah. Bahkan lebih banyak lagi anak-anak kami di Aleppo yang tertimbun dengan runtuhan bangunan karena dibom dan ditembak oleh orang-orang yang zalim ya Allah, disakiti, dibombardir oleh Rusia, oleh orang-orang Syiah, oleh Bashar Assad ya Allah. Banyak dari mereka yang tertimbun dan tidak bisa ditolong ya Allah. Banyak dari perempuan-perempuan muslimah kami yang meminta untuk dibunuh saja karena takut untuk dinistai oleh prajurit-prajurit Syiah yang jahat ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di sana ya Allah, yang bahkan hari ini masih banyak terkepung di dalam kota Aleppo. Banyak dari mereka yang sedang sakarat, banyak yang dari mereka sedang terluka berat tetapi tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Bahkan para relawan-relawan kemanusiaan dari Turki dan dari seluruh dunia yang ingin menolong mereka ditembaki oleh prajurit-prajurit yang zalim itu ya Allah. Tolonglah saudara kami. Sesungguhnya bumi ini milik-Mu ya Allah, bukan milik Bashar Assad ya Allah. Bumi ini milik-Mu, bukan milik orang-orang Israel ya Allah. Bumi ini milik-Mu, bukan milik orang-orang Myanmar ya Allah. Engkau mewarisi bumi ini kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan dan menghinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Kami tidak mau mengetuk pintu-pintu istana manusia ya Allah. Kami tidak mau mengetuk pintu-pintu raja-raja manusia kecuali setelah kami mengetuk pintu langit-Mu ya Allah. Engkaulah yang menggerakkan hati setiap raja. Engkaulah yang menggerakkan hati setiap penguasa untuk membantu saudara-saudara kami. Bahkan tanpa mereka pun Engkau maha kuasa untuk membantunya ya Allah. Pintu-Mu dan pintu karunia-Mu lah yang paling kami harapkan ya Allah. Pintu langit-Mu lah yang paling kami harapkan untuk Engkau buka untuk kami ya Allah. Mungkin Engkau selama ini kami yakin sudah membantu saudara-saudara kami di sana. Membantu mereka dengan memberikan mereka pahala syahid. Membantu mereka dengan memberikan mereka pahala jihad. Membantu mereka dengan memberikan mereka kesabaran. Tetapi bantulah juga mereka dengan pertolongan dan kemenangan ya Allah. Segala puji bagi-Mu ya Allah atas setiap kebaikan yang Engkau berikan. Mungkin mereka dalam pandangan-Mu lebih mulia dan lebih beruntung daripada kami. Mereka meninggal dalam keadaan Kau ridhoi, meninggal dalam keadaan dibunuh sehingga semua mereka, semua dosa-dosa mereka ditanggung oleh para pembunuh-pembunuh yang zalim. Tetapi selain kebaikan-kebaikan itu, kami juga berharap kebaikan, kemenangan dan pertolongan dari-Mu ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Rohingya ya Allah. Rumah mereka dibakar. Banyak dari mereka yang dibakar hidup-hidup. Mereka dilemparkan ke dalam parit yang sudah disiapkan dengan kayu bakarnya. Banyak dari mereka yang disirami dengan bensin kemudian dibakar di depan orang tuanya, di depan anaknya. Banyak perempuan-perempuan mereka yang dinodai, disakiti. Banyak dari mereka yang diusir, banyak dari mereka ditembak, dan banyak dari mereka yang bahkan tubuh mereka tidak lagi utuh karena disakiti oleh orang-orang yang zalim itu, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami yang terusir dari kampung halamannya, di rohinya. Kembalikan kepada mereka harta-harta mereka. Bantulah saudara-saudara kami yang terkatung-katung di lautan karena mereka lari dari kampung halaman mereka sendiri dan tidak diterima di daratan manapun, ya Allah. Bukakanlah hati pemimpin-pemimpin kami agar membukakan gerbang Indonesia untuk pengungsi-pengungsi rohinya, agar membukakan gerbang Indonesia untuk saudara-saudara kami dari rohinya. Jika pemerintah tidak mau membiayai mereka, kami kaum muslimin di seluruh Indonesia sanggup untuk bahu-membahu tolong-menolong untuk membiayai kaum muslimin rohinya yang tinggal di sini, ya Allah. Kami siap menjadi ansor untuk saudara-saudara rohinya kami yang muhajirin. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah untuk bangsa Indonesia ini pemimpin yang taat kepadamu, yang adil kepada masyarakatnya, adil kepada manusia, berpihak kepada Islam, berpihak kepada kemanusiaan, berpihak kepada kaum muslimin, pemimpin yang berani dan tegas, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang membuat kami bangga, ya Allah. Anugerahkan untuk kami pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Anugerahkan untuk kami seperti pemimpin seperti Umar bin Khattab, pemimpin seperti Umar bin Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Umar bin Abdul Aziz. Anugerahkanlah kepada kami pemimpin seperti Nuruddin Zinki, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami para jenderal-jenderal militer seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak muda seperti Muaz bin Jabal, seperti Abdullah bin Abbas, anak-anak muda yang visioner seperti Muhammad Al-Fatih, seperti banyak tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, ya Allah. Anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia orang-orang hebat seperti itu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Kediri, pemuda-pemuda Jawa Timur, pemuda-pemuda di seluruh bangsa kami, dan bangkitkanlah Islam di tangan anak-anak muda, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha Cinta, Engkau yang menggenggam hati manusia. Pertemukanlah anak-anak muda kami dengan pasangan-pasangan mereka yang akan mendampingi mereka di dunia dan di akhirat, yang akan saling membantu dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Beri perempuan-perempuan kami imam-imam yang solih, dan beri kepada anak-anak muda kami seorang bidadari-bidadari yang solehah, yang taat kepada suaminya, ya Allah. Lalu anugerahkanlah dari pernikahan kami yang halal dan Engkau berkahi itu anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Anak-anak yang hafiz-hafizah, ya Allah. Anak-anak yang kelak akan membawa bendera agamamu dan membela agamamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ajarkanlah kami Al-Quran, jadikanlah kami penghafal Al-Quran, jadikanlah kelak di akhirat kami termasuk di antara Ahlul Quran dan Hamilul Quran. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan setelahnya perpisahan yang Engkau ampuni dari segala kesalahan dan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.